Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Dan insyaAllah ta'ala kita akan duduk mendengarkan penjelasan ayat, mempelajari kandungan yang terkandung di dalamnya. Makna dari ayat ini adalah hal yang sangat agung. Kandungan dari ayat adalah perkara yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Bahkan tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan memahami kandungan dari ayat. Banyak dari manusia mencari kebahagiaan, dan saya kira itu adalah cita-cita kehidupan setiap insan yang bernafas di atas muka bumi ini. Ingin mencari kebahagiaan, keindahan di dalam hidup, dan beraneka ragam cara manusia di dalam mendapatkannya. Juga persepsi mereka di dalam memandang apa kebahagiaan tersebut beraneka ragam. Sebagian memandang bahwa kebahagiaan adalah pada harta dan kepemilikan. Ada yang memandang kebahagiaan pada nasab dan keturunan. Ada yang memandang kebahagiaan pada pangkat dan kedudukan. Iya. Dan beraneka ragam pandangan-pandangan manusia di dalam memandang apa yang membahagiakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari hal yang saya sebutkan tadi, bagi siapa yang mendapatkannya, kadang seseorang merasakan bentuk kebahagiaan. Tapi apakah itu kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang selalu mewarnai jiwa seorang hamba di kehidupan dunia dan membawa kebaikan untuknya di akhirat? Ataukah hal tersebut hanya kebahagiaan sementara pada keadaan tertentu saja? Kebahagiaan yang mungkin pada hari kiamat belum tentu dia dapatkan. Iya. Seorang yang cinta kepada siapa yang dia kasihi di dunia, apakah istri, ya, anak-anak, keluarga, dia cinta kepadanya, itu bentuk dari kebahagiaan. Tapi di hari kiamat belum tentu dia akan bahagia dengan kecintaannya. Ada hal yang harus mendukung kebahagiaan itu. Kata Allah sebutkan, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Iya. Yang cinta kepada anaknya akan menjadi musuh terhadap anaknya, dan sebaliknya anak bermusuhan dengan orang tuanya, dan istri akan bermusuhan dengan suaminya. Siapa yang dia kasihi akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Kecuali disebutkan di dalam ayat illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau begitu, suatu kebahagiaan belum tentu dia bahagia di dunia, dan itu akan berlangsung di hari kiamat. Iya. Dan ini hendaknya selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa ada kebahagiaan yang disebut dengan nama kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang tidak ada kedukaan di belakangnya, kebahagiaan yang tidak ada kesedihan setelahnya. Dan kebahagiaan yang seperti ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengenal makna kebahagiaan di dalam syariat dan tuntunan Islam. Inilah tema pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya ingin mengangkat satu ayat Al-Quran yang merupakan dasar kebahagiaan, tuntunan di dalam menciptakan kebahagiaan bagi seorang hamba. Ayat yang saya maksud adalah ayat di surah An-Nahl. Ayat di surah An-Nahl. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan menunjukkan, akan memberikan balasan untuknya, pahala kebaikan yang lebih baik daripada amalan yang telah mereka lakukan. Iya. Baik. Jadi ini ayat berada di surah An-Nahl. Ya. Saya bukakan nomor ayatnya ya supaya bisa dicatat. Baik. Di ayat 97 dari surah An-Nahl. Ayat yang mulia ini adalah pokok dasar bagi seorang hamba yang menghendaki kebahagiaan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan." Siapa yang beramal salih, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan di dalam memperoleh kebahagiaan, kedekatan kepada Allah. Tidak ada perbedaan di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Man 'amila salihan, siapa yang beramal salih, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Iya, jadi ini dua syarat, dua ketentuan. Ada amalan salih dan ketentuan yang kedua ada keimanan. Dua hal. Iya, kalau saya susun di kebanyakan ayat didahulukan keimanan kemudian amalan salih, dan di sebagian ayat didahulukan amalan salih disertai dengan keimanan. Karena memang keduanya saling mengikat dan terkait. Iya. Keimanan harus disertai dengan amalan salih. Dan amalan salih tidak akan syah kecuali dengan keimanan. Jadi dua hal disebutkan di dalam ayat. Ada keimanan dan amalan salih, siapapun yang melakukannya, laki-laki maupun perempuan, Allah menjamin, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh kami akan memberikan untuknya kehidupan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kebahagiaan. Iya. Yang menentukan seorang hamba penduduk surga atau penduduk neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan seorang hamba merugi atau beruntung adalah Allah. Yang menentukan seorang hamba mengambil manfaat di belakang amalannya atau menjadi orang yang menanggung derita di bawah amalannya juga adalah Allah. Dan yang menentukan pada hari kiamat orang yang bergembira, tertawa, berseri, ataukah ia menangis, berduka terhadap amalannya juga adalah Allah. Karena pada hari kiamat hanya ada dua golongan manusia, tidak ada golongan yang ketiga. Allah firman, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka. Hanya ada dua golongan. Allah firman, faminkum syaqiyyun wa minkum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang berbahagia. Hanya ada dua keadaan. Allah firman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat seseorang itu menangis atau membuat seseorang itu tertawa. Karena pada hari kiamat hanya ada orang yang tertawa berseri dan hanya ada orang yang menangis berduka. Iya. Maka siapa yang menghendaki kebahagiaan, Allah telah menerangkan jalannya, jaminannya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Iya. Bukan hanya diberi kehidupan yang indah saja, ditambah lagi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan berikan untuknya pahala balasan lebih baik, lebih indah dari amalan yang mereka lakukan. Iya. Ada seorang beramal sedikit, tapi subhanallah Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dari kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah kepada makhluk. Iya. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita renungi. Hendaknya selalu berada di dada kita, tidak lepas dari pikiran, dan hendaknya menjadi hal yang mewarnai sanubari kita. Ayat yang sangat indah. Untuk masuk dan memperdalam mana ayat, saya ingin tekankan bahwa ayat ini di surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl dikenal juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Disebut juga dengan nama surah apa? Surah An-Ni'am. Tahukah kita apa arti surah An-Ni'am? Kalau An-Nahl artinya lebah. Sebab memang di dalam surah terdapat penyebutan tentang lebah dan bagaimana ia menghasilkan madu dan bermanfaat bagi manusia. Iya. Dan ini perumpamaan seorang mukmin. Ya, kalau kita bercerita tentang lebah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Razin diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya, kata beliau, "Matsalul mu'min matsalun nahla. La ya'kulu illa tayyiban wa la yukhriju illa tayyiban." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik-baik saja dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik saja. Ya, semuanya baik yang keluar dari mukmin itu. Tidak ada yang jelek. Ya. Dan ini makna keimanan terkandung di dalam apa? Ayat yang saya bacakan tadi. Sebab itu adalah perumpamaan seorang mukmin. Dan isyarat kebahagiaan adalah dengan keimanan. Salah satunya dengan keimanan disebut di dalam ayat. Ya. Saya sebutkan bahwa surah ini dikenal juga oleh para ulama dengan nama surah apa? Surah An-Ni'am. An-Ni'am jama' dari nikmat. Jadi surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah. Apapun yang kalian miliki dari kehidupan, nikmat apapun yang kalian anggap itu sebagai kebaikan, semuanya bermula dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung, menjumlah nikmat Allah kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk menghingganya, menjumlahnya. Ya, walaupun potongan ayat ini ada di surah An-Nahl, ada juga di surah Ibrahim. Ya. Dan di dalam surah An-Nahl ini pula, di surah An-Ni'am ini pula, firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kalau memang kalian itu beribadah hanya kepadanya. Perintah bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Dan kesyukuran adalah lambang ibadah seorang hamba, kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran ini bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Ya, karena itu di ayat yang lain Allah firman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Disebutkan kesyukuran dan keimanan. Padahal kesyukuran adalah bagian dari keimanan. Ya. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Menegaskan bahwa keimanan dan kesyukuran adalah sebab yang mengangkat petaka dari seorang hamba, menjaga seorang hamba dari musibah dan bala. Iya. Jadi ini adalah surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah terangkan di dalam surah ini adalah ayat yang sekarang kita sedang bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan ia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan untuknya hayatan thayyiban, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Sekali lagi terpetik dari ayat dua syarat utama. Dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang hamba kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Iya. Siapa yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat dengan memenuhi dua syarat ini. Tanpa memenuhi dua syarat ini, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan pada seluruh sudut kebahagiaan. Iya. Yang pertama, syarat yang pertama adalah syarat keimanan. Dan di dalam menjabarkan makna keimanan, ini penjabaran yang luas sekali. Iya. Walaupun kita duduk berhari-hari menerangkan tentang penjabaran keimanan, sekali lagi mungkin hari-hari tersebut tidak mencukupi. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu adalah 73 sampai 79 cabang. Banyak cabang dari keimanan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Derajat paling tingginya dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imaqatul adha anit tariq. Yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Maka keimanan sangat luas pembahasannya. Sangat luas. Ya. Karena itu di pertemuan singkat ini, saya akan menerangkan beberapa sudut dari mana keimanan. Yang penting kita hayati. Apalagi kita di hari-hari ini, hari-hari kehidupan yang kita tengah berada di dalamnya, berbagai peristiwa terjadi di tengah manusia, berbagai musibah dan malapetaka yang menimpa, apakah itu pada harta, nyawa, apakah itu pada perekonomian, kemasyarakatan, kaitannya dengan keluarga, Banyak sekali ujian-ujian dan cobaan. Iya. Dan hal yang paling pentingnya adalah berbagai ujian dan cobaan yang menimpa agama seorang hamba. Karena kita berada di masa yang ujian terhadap keagamaan perkara yang bisa memalingkan dari agama yang lurus lebih banyak dari masa-masa sebelumnya. Iya. Dan jangan dianggap bahwa musibah itu, jangan dianggap bahwa musibah hanya pada harta benda saja. Iya. Harusnya seorang muslim dan muslimah menganggap bahwa musibah yang terbesar pada dirinya kalau ia tertimpa petaka di dalam agamanya. Ya. Ada orang bersedih, rumahnya kebakaran, ya. Hartanya ludes. Subhanallah, bersedihan, kesedihan yang kadang berhari-hari. Tapi kalau misalnya ada yang kena musibah di dalam agamanya, dia meninggalkan sebuah kewajiban, acadatu di dalam maksiat, ya. Mungkin hal tersebut dianggap sebagai perkara yang sepele, perkara yang tidak dia pikirkan. Dan inilah letak kekurangan kita di masa ini. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara doa beliau dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya, di antara doa beliau setiap kali beliau duduk di majlis, beliau berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami. Iya. Karena musibah di dalam agama, hal yang menimpa keagamaan seorang hamba, ini lebih dahsyat daripada hal yang menimpa dunia seorang hamba. Dunia, musibah pun yang menimpanya, dia bisa menutupinya. Dia bisa mencarinya. Tetapi agama, apabila kena rusak, maka ini sangat sulit untuk dia perbaiki. Karena itu kata sebagian para ulama, wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajburuhu wa ma li kasri ad-dini wa ma li kasri qanati ad-dini jubranu. Setiap pecahan, ya, diibaratkan musibah itu seperti pecahan. Setiap pecahan, maka agama bisa menambal pecahan tersebut, memperbaikinya kalau seorang memiliki agama. Tapi kalau gelas keagamaannya sudah pecah, tidak ada yang bisa menambahnya. Tidak ada yang bisa menambahnya. Karena itu seorang hamba hendaknya memahami apa arti dari kehidupan ini. Apa yang harus dia jalani dalam kehidupannya. Sebab kita semua paham bahwa tidak ada yang kekal dan abadi dalam kehidupan dunia. Semua kita, apapun kedudukannya, apapun pangkat dan jabatannya, bagaimanapun keberadaannya di muka bumi, akhirnya hanyalah sebuah liang lahat yang kita akan huni di dalamnya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan amalan tersebut tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Tidak ada harta benda yang menyertainya. Tidak pula kawan-kawan, syarik, kerabat, ya, istri dan keturunan ada yang bisa membantunya kecuali amalannya sendiri, apa yang dia persiapkan di kehidupan dunia ini. Karena itu saya mengajak hadirin sekalian untuk merenungi lebih mendalam mana ayat yang agung ini. Dua syarat yang ditekankan di dalam ayat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Dua syarat, keimanan dan amalan salih. Iya. Keimanan secara bahasa artinya adalah al-iqrar. Iya. Seseorang membenarkan dan menetapkan. Bukan dia benarkan, tidak dia terima. Tapi dia benarkan dan dia tetapkan. Dia terima. Itu makna keimanan secara bahasa. Iya. Karena di dalam Al-Quran secara bahasa digunakan dengan makna itu. Saya beri contoh penggunaan dalam Al-Quran. Kalau kita buka surah Yusuf, di kisah saudara-saudara Nabi Yusuf, setelah mereka membuang Nabi Yusuf di sumur, mereka datang dengan membawa sobekan-sobekan baju yang diberi darah palsu. Mereka ajukan baju ini sebagai bukti bahwa Nabi Yusuf memang dimangsa oleh serigala. Dan mereka tekankan kepada ayahnya, "Wama anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau ayah kami tidak akan beriman kepada kami walaupun kami jujur. Maksudnya dengan segala bukti ini, engkau tidak beriman artinya tidak mempercayai kami. Tidak menetapkan apa yang kami sampaikan dari bukti-bukti walaupun kami ini jujur. Ya. Jadi ini penggunaan makna iman secara bahasa di dalam ayat. Adapun secara istilah, kalimat iman di dalam syariat kita digunakan dengan dua makna. Ada iman dengan makna umum dan iman dengan makna khusus. Ada iman dengan makna umum dan ada iman dengan makna khusus. Iman dengan makna umum itulah Islam secara keseluruhan. Iya. Karena itu para ulama membahasakan bahwa iman adalah al-i'tiqadu bil janan, keyakinan di dalam hati. Wan-nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal-amalu bil jawarihi wal arkan, beramal dengan seluruh anggota tubuh. Iya. So, keimanan terangkai dari tiga hal. Dan dengan seluruh perkara agama tidak keluar dari tiga hal ini. Apakah itu ucapan dengan lisan, atau keyakinan di dalam hati, atau amalan dengan anggota tubuh. Dan sebagian ibadah terangkai dengan tiga hal sekaligus. Iya. Dari keimanan, seorang bertutur kata yang indah, berkata kepada manusia yang baik. Ini dari keimanan. Waqulu lin-nasi husna. Allah firman, berucaplah yang baik kepada manusia. Allah firman, kul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna asy-syaitana yanzaghu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, berucap yang paling indah. Syaitan mengadu domba antara mereka. Iya. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang lurus. Jadi lisan ada ucapan-ucapan kebaikannya, makna keimanan, bertutur kata yang indah, amar ma'ruf nahi munkar, dia berzikir, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mengajak manusia kepada kebaikan. Ini dari bentuk amalan-amalan keimanan berkaitan dengan lisan. Dan setiap yang saya sebutkan tadi punya dalil-dalil khusus di dalam agama yang menjelaskannya. Ingin berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, pembahasan yang sangat panjang. Iya. Dan ini salah satu cabang dari cabang keimanan. Baik. Kemudian dari keimanan ada keyakinan di dalam hati. Dan ini dari mana keimanan yang sangat indah dan sangat agung. Iya. Banyak dari kita yang melalaikannya. Banyak orang menganggap dari keimanan itu kalau dia melakukan amalan di anggota tubuh. Ya, dia rajin sholat malam, dia tidak pernah ketinggalan sholat rawatibnya, sholat duhanya ada, dia berpuasa. Ya. Banyak orang tidak mengetahui bahwa di dalam hati ini ada amalan-amalan agung. Kadang amalan tubuh itu kecil, tapi menjadi sangat besar karena amalan hati yang sangat indah di dalamnya. Karena itu disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang menyebabkan Abu Bakar itu mengalahkan seluruh amalan sahabat. Padahal kalau puasa, seluruh sahabat berpuasa. Bersedekah, para sahabat juga bersedekah. Salat, para sahabat juga salat. Apa yang menyebabkan Abu Bakar lebih unggul? Itulah sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Karena itu kata sebagian as-salaf, rubba amalin fagirin tukabbirhun niyat, wa rubba amalin kabirin tafagirhun niyat. Kadang ada sebuah amalan kecil tapi dibuat besar oleh niatnya. Kadang ada amalan besar Tapi menjadi sangat kecil. Kenapa? Niatnya, luar biasa amalannya, pengorbanannya, upaya dan usahanya dalam menegakkan amalan. Tapi karena niatnya yang kecil kepada Allah, kecil pula nilainya di sisi Allah. Iya. Karena itu dari hati ada amalan-amalan yang sangat indah. Ada amalan-amalan yang sangat indah. Dan para ulama kita mengkhususkan buku-buku khusus untuk menerangkan amalan-amalan hati ini. Iya. Karena memang di dalam Al-Quran sangat diperhatikan amalan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari kiamat, hari yang harta benda tidak bermanfaat, tidak pula keturunan bermanfaat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Hari ketika rahasia-rahasia di dalam hati ditampakkan oleh Allah, ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surga bagi orang-orang yang beriman, Allah berfirman, هذا ما تؤدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Ini adalah surga yang dijanjikan untuk setiap hamba yang selalu kembali bertobat dan selalu menjaga perintah-perintah Allah, menghindari larangan-larangannya. Surga ini adalah orang yang takut kepada Allah di kala gaib. Inilah surga bagi orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selalu kembali. Perhatikan, hati lagi yang diangkat. Iya. Karena itu memperhatikan amalan hati adalah perkara yang penting. Dan di dalam amalan hati ini banyak sekali pembahasan-pembahasan. Iya. Dan pokok akidah Islamiyah semuanya berkaitan dengan apa? Amalan hati. Karena itu keikhlasan terkait dengan hati. Tawakkal kaitannya dengan hati. Iya. Dari al-isti'anah memohon pertolongan, al-istighatsah memohon bantuan, ar-raja' harapan, al-khawf rasa takut, al-khasyyah. Iya. Al-khasyyah. Dan banyak lagi amalan-amalan hati. Kalau kita perhatikan dan kita pelajari satu persatu, luar biasa kandungan dan manfaat yang terdapat di dalamnya. Dan saya di sini sekali lagi akan menguraikan beberapa pokok penting dari makna keimanan, agar supaya kita bisa memahami rupanya dari keimanan ini ada hal-hal yang hendaknya selalu kita perhatikan di dalam kehidupan. Perkara yang apabila ditekuni oleh seorang hamba, dijamin untuknya keindahan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidup, kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena Allah yang telah menjaminnya, dan Allah tidak perlu memberi janji. Allah menyatakan, فَلَنُخِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Ya. Yeah. Keimanan, saya sebutkan tadi, punya berapa makna? Dua makna, ada makna umum, itu yang saya terangkan tadi. Dan kalau keimanan dengan makna khususnya, itu yang ditafsirkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril. Ya. Dalam hadis kisah Jibril berwujud manusia, kemudian datang ke majelis Nabi, dan Jibril bertanya beberapa pertanyaan. Pertama, Jibril bertanya tentang apa itu Islam. Nabi jawab, apa itu Islam. Pertanyaan yang kedua, Jibril bertanya, waman iman, apa itu iman? Maka Nabi uraikan iman itu apa. Kata beliau, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada para malaikat, iya, engkau beriman kepada para rasul, engkau beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini 6 cabang dari cabang keimanan. Dan inilah iman dengan makna khusus. Iman ini, rukun iman yang 6, amalan-amalan hati, disertai dengan amalan zahir yang membenarkan hatinya. Keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, Itu semuanya adalah amalan hati. Amalan hati tidak bermanfaat kalau tidak ada bukti dari amalan zahirnya. Dia mengaku berislam tapi tidak pernah sholat, ya, tidak pernah dia berpuasa, tidak pernah melakukan ibadah, aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim, ini menunjukkan bahwa keimanannya adalah hal yang tidak benar. Apa yang ada di dalam hatinya tidak ada buktinya. Apa yang ada di dalam hatinya tidak ada buktinya. Karena itu didefinisikan keimanan dengan makna khusus. Dia adalah amalan-amalan batin dari rukun iman yang 6 disertai dengan amalan zahir yang membenarkan batinnya. Disertai dengan amalan zahir yang membenarkan batinnya. Jadi ini makna keimanan secara global. Dan dari makna keimanan ini tampak sekali betapa luasnya makna keimanan tersebut dan betapa indahnya iman itu. Iya. Betapa indahnya keimanan tersebut. Bahkan mungkin kalau saya katakan Al-Qur'an Al-Karim semuanya menjelaskan tentang keimanan, itu adalah suatu hal yang tepat. Karena dalam Al-Qur'an diterangkan apa itu keimanan, bagaimana cabang-cabangnya, dan diterangkan bagaimana sifat orang-orang yang beriman, dan diterangkan buah dari keimanan dari berbagai manfaatnya, iya, termasuk surga di dalamnya, juga diterangkan bahaya orang yang keluar dari keimanan, dari bentuk kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan, bid'ah dan khurafat, dan diterangkan akibatnya, iya, akibat yang jelek yang akhirnya kepada neraka, dan diterangkan sifat orang-orang yang menyelisih makna keimanan. Semua dari Al-Quran tidak keluar dari makna-makna ini. Ya. Maka sekali lagi, keimanan adalah hal yang sangat pokok di dalam kehidupan seorang hamba. Hal yang sangat pokok. Kapan dia beriman dengan keimanan yang benar? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuknya kebaikan-kebaikan. Tapi ingat, sekali lagi, dengan keimanan yang benar. Ya. Karena banyak orang yang sedang dia menganggap dirinya ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikat, tapi dia sendiri tidak mengenal siapa Allah, tidak mengenal siapa Rasul-Rasulnya, secara khusus siapa Nabi Muhammad, tidak mengenal bagaimana agama Allah. Orang-orang yang seperti ini ya, pengetahuannya di dunia hanya sekedar ikut-ikutan, tidak memberikan manfaat untuknya di alam kubur, apalagi di akhirat. Iya. Dimaklumi hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seorang hamba sudah duduk di kubur ya, ada Munkar dan Nakir yang bertanya. Pertanyaannya dimaklumi. Tiga pertanyaan. Iya. Man Rabbuka, siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Man Nabiyuka, siapa Nabimu yang diutus kepadamu? Dan apa agamamu? Iya. Ini pertanyaan mungkin adalah hal yang dihafal. Ini dari tiga sudah paham jawabannya apa ya? Ya. Tapi apakah ini bermanfaat di dalam kubur? Nah, disinilah letak keimanan dan keilmuan terhadap maknanya. Iya. Karena itu di dalam kubur dikatakan seorang munafik, dalam sebuah riwayat seorang yang ragu. Kalau dia sudah duduk di kubur ya, begitu dia ditanya, dia berkata, ha ha la adiri, sami'tul nasa syi'an faqultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Ya. Ini orang hanya ikut-ikutan saya. Dia dengar ada orang berucap begitu, saya beriman kepada Allah. Dia katakan, saya beriman kepada Allah. Tapi apa makna keimanan? Ya. Dia belum tentu tahu. Dan inilah yang menyebabkan ucapannya di dunia tidak bermanfaat di alam kubur. Dia hanya berkata, ha ha la adiri, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Tidak bermanfaat. Iya. Dan ini harus kita pertanyakan untuk diri kita. Sudah siapkah kita semua menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur dengan suara yang dahsyat tersebut? Orang yang tidak punya keyakinan akan gugur seluruh apa yang ada pada apa namanya dirinya untuk menjawab. Dan yang bisa menjawabnya hanya orang yang teguh keyakinannya. Setiap kali ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia tidak mampu menjawab. Maka dia akan dipukul dengan sebuah misraqah di dalam hadis. Sebuah palu. Kata Nabi, palu ini kalau dipukulkan ke Gunung Uhud, akan hancur Gunung Uhud itu berkeping-keping. Iya. Sudah siapkah kita semua menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir? Ini tiga hal yang harus kita jawab. Dan tiga hal ini akan mampu kita jawab kalau betul kita mengenal siapa Allah, kita mengenal siapa Rasulullah, dan kita mengenal apa agama kita. Iya. Di sini ada perkara-perkara pokok yang harus kita kenal. Karena itu keimanan, keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah di dalam rinciannya, kita harus mempelajari bagaimana keimanan terhadap adanya Allah. Keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dialah Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Dialah Allah yang memberi manfaat. Kemudian keimanan tentang uluhiyah Allah, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ada keimanan tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Ini bagian dari keimanan kepada Allah. Kita mesti untuk mempelajarinya. Ya. Baik, semakin seorang hamba itu mempelajari keimanan kepada Allah, maka akan semakin kuat keimanan di dalam hati. Dan inilah yang membedakan keimanan para sahabat dengan orang yang datang setelahnya. Karena keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih sempurna daripada orang yang datang setelahnya. Iya. Orang yang datang setelahnya. Di sini perlu kita memperhatikan dengan seksama. Bahwa keimanan adalah hal yang bukan sekedar di lisan saja. Bukan sekedar diucapkan saja. Tetapi dia adalah sebuah keyakinan disertai dengan ucapan lisan dan amalan dalam anggota tubuh kita. Hal yang hendaknya kita pelajari. Iya. Karena itu siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuknya kebaikan-kebaikan. Iya. Saya akan bacakan di sini beberapa ayat ya. Menjelaskan keutamaan dan kebaikan orang-orang yang beriman. Iya. Walaupun ayat-ayat dalam hal ini sangat banyak sekali. Tapi saya akan mengangkat beberapa ayat gambaran untuk kita semua betapa indahnya keimanan tersebut. Dan betapa seorang itu bahagia dengan keimanannya. Iya. Ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Sebutkan dengan sifat keimanan. Allah adalah walinya. Allah adalah pelindungnya. Allah yang selalu berada di sisinya, memberikan loyalitasnya untuk hamba ini, orang-orang yang beriman ini. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya. Perhatikan dari keindahan keimanan. Keimanan itu cahaya pada seorang hamba. Ya. Dia berjalan dengannya. Manusia berada di dalam kegelapan, mereka punya cahaya tersendiri, berjalan dengan cahaya tersebut. Ya. Karena itu, orang yang beriman selalu dikeluarkan dari kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan, kegelapan bid'ah dan khurafat, kegelapan kejelekan. Allah menghindarkannya dari kegelapan, diarahkan kepada cahaya. Cahaya keimanan, cahaya ilmu pengetahuan, cahaya ketaatan, cahaya kebaikan. Dibukakan untuknya jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan pembahasan cahaya. Ya. Ibarat manusia tidak memiliki cahaya, orang-orang yang beriman ada cahaya yang mereka berjalan dengannya. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Dua hal disebut, ketakwaan dan keimanan. Ya. Sebab ketakwaan dan keimanan sangat berkaitan. Dan mana ketakwaan kembali kepada mana apa? Keimanan. Dan mana-mana keimanan itulah ketakwaan. Ya. Kalau dia beriman dan bertakwa di dalam ayat ini, disebutkan tiga kebaikan. Ya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Kebaikan yang pertama, Allah akan memberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmatnya. Subhanallah. Dijamin dua bagian dari rahmat. Satu bagian saja dari rahmat, bahkan sedikit saja dari rahmat, itu luar biasa untuk seorang hamba. Apalagi ini diberi dua bagian dari rahmat. Dan kalian akan diberi cahaya, kalian berjalan dengannya. Dimanapun dia berpijak, ada cahaya keimanan bersamanya, selalu meneranginya. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Dan Allah akan mengampuni kalian. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu dari keindahan keimanan bagi seorang hamba. Iya. Allah selalu memberikan untuknya cahaya, jalan keluar pada apa yang dia hadapi. Perkara yang menghambatnya, selalu ada jalan keluar untuknya dengan keimanannya ini. Kemudian dari keindahan keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membela orang-orang yang beriman. Ya. Karena itu sepanjang dia beriman, dia tidak perlu khawatir kepada makar manusia, bagaimanapun mereka membuat makar. Dan tidak perlu khawatir terhadap kejelekan yang manusia ingin menimpakan kepadanya, sepanjang dia menjaga dirinya di atas keimanan. Ya. Karena Allah telah menjamin bahwa Allah yang akan membelanya. Ya. Perhatikan, apabila seorang hamba di dalam kehidupannya ini, dimanapun dia berjalan, ada pengawalnya, ada orang-orang yang selalu membelanya, dia akan rasakan bentuk dari kebahagiaan, bentuk dari keamanan. Dan ini luar biasa, hamba ini, orang yang beriman ini, Allah yang membelanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang membelanya. Karena Allah telah menjamin di dalam Al-Quran, Allah firman, Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Membela orang-orang yang beriman. Ya. Karena itu pada setiap permasalahan, seorang tidak perlu khawatir pada apapun yang dia hadapi. Cukup dia memperbaiki keimanannya, Allah yang akan membelanya. Allah yang akan membelanya. Dan pembelaan Allah adalah hal yang sulit terlukiskan. Kadang pembelaan tersebut turun, dia saksikan di depannya. Sebagaimana Nabi dan para sahabat, kadang turun malaikat ikut berperang bersama mereka. Mereka melihat keajaiban. Ya. Bagaimana pembelaan Allah terhadap wali-walinya. Dan kadang pembelaan itu melalui tangan orang lain. Ya. Melalui lisan orang lain. Dari subhanallah. Adalah pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Pembelaan di ayat yang lain dijelaskan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menghadapi masalah, dirundung oleh petaka atau musibah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolongnya. Selalu menolongnya. Dan pertolongan Allah untuk orang yang beriman bukan hanya di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami, dan kami akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian, yaitu pada hari kiamat. Di hari kiamat, tatkala semua saksi berdiri memberi persaksian, ingin memberatkan seorang hamba, menuntutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menolong hamba ini, orang-orang yang beriman, dari pertolongan Allah kepada mereka. Iya. Dan ini diantara keindahan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka lah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan predikat wali, itu diartikan orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang selalu dirindui oleh Allah. Ya. Loyalitas, kebaikan Allah diberikan untuknya. Itu namanya wali Allah. Dan harus diingat bahwa wali Allah itu tidak terbatas pada nafas seseorang. Ya. Wali Allah itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Tapi syarat perwalian diterangkan di dalam Al-Quran. Dan persyaratannya kembali kepada keimanan. Allah berfirman, Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman lagi selalu bertakwa kepada Allah. Allah terangkan siapa wali-walinya yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Diterangkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan keimanan. Disebutkan keimanan dan disebutkan ketakwaan. Dan sekali lagi keimanan sangat berkaitan maknanya dengan ketakwaan. Iya. Jadi siapa yang ingin menjadi wali Allah? Siapa yang ingin selalu berada di atas kebahagiaan, tidak bersedih hati dan tidak ada rasa takut? Hendaknya dia memperdalam makna ya kedekatannya kepada Allah, makna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keindahan dan kebahagiaan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk mereka keamanan. Ya, Allah firman, alladzina amanu ولم يلبسوا إيمانكم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan. Dalam ayat kezaliman ya disebut. Tapi kezaliman ini diartikan oleh Nabi dengan makna kesyirikan. Ya, beliau mengartikan hal tersebut sebagai penafsiran dari ayat yang lain. Karena di ayat yang lain Allah firman, إن الشرك لظلم عظيم. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi orang yang beriman, keimanan yang bersih, tidak dinodai dengan kesyirikan. Allah menjamin, ulaika lahumul amn. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Ayat ini menjelaskan dua jaminan kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang-orang yang beriman dijamin untuknya keamanan. Dan keamanan di dalam ayat sifatnya mutlak. Ya. Oke. Alif lam ulaika lahumul amnu al-amnu. Segala bentuk keamanan yang diperlukan. Keamanan dalam dirinya, keamanan di tengah keluarganya, keamanan di tengah masyarakatnya, keamanan di tengah negaranya adalah dengan memperbaiki keimanan. Dengan memperbaiki keimanan. Karena siapa yang ingin indah di dalam dirinya, perbaiki keimanannya. Siapa yang ingin sejahtera di tengah keluarganya, perbaiki keimanannya. Siapa yang ingin baik hubungannya dengan tetangganya, perbaiki keimanannya. Siapa yang ingin negerinya aman dan sejahtera, juga arahnya kepada keimanan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ingat syaratnya? Keimanan dan apa? Ketakwaan. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Iya. Dijamin. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, walakin kadzabu, mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Karena itu siapa yang menghendaki keamanan, jalannya ini. Keimanan bersih dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Iya. Dan keimanan ini bukan hanya keamanan yang didapatkan oleh orang yang beriman, bukan hanya keamanan di dunia saja. Tapi keamanan di dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia dan di akhirat. Iya. Karena itu untuk orang-orang yang beriman dikatakan udkhulul jannata aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh apa? Penuh keamanan. Karena memang keamanannya berlaku di dunia dan di akhirat. Iya. Kemudian kebaikan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dengan keimanan ini disebut di dalam ayat wa hum muhtadun, mereka selalu mendapat hidayah. Ya, dan ini luar biasa. Kita setiap harinya diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kewajiban sholat kita 17 rakaat dalam sehari dan semalam. Pada setiap rakaat ini kita diperintah membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah apa yang kita mohon kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Hidayah ini disebutkan di dalam ayat, ternyata diberikan untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Dan bahasa dalam ayat, kalau dalam sisi bahasa Arabnya, wahum muhtadun, dari kalimat ihtida. Beda ya dengan orang dikatakan hada, berada di atas hidayah, dengan ihtada, dan selalu di atas hidayah. Kalimat ihtada itu artinya selalu dia berada di atas hidayah. Iya. Ada jalan kebaikan, Allah bukakan untuknya jalan kebaikan. Iya. Ada hal yang indah untuknya, Allah mudahkan jalannya menuju kepada kebaikan tersebut. Ayo, tidak. Dan seperti ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Wahum muhtadun, dan mereka selalu beriman. Iya. Selalu berada di atas petunjuk. Dan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Perhatikan kalimat. Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Sebab hati, kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, ini mewariskan kekuatan di dalam hati. Ketegaran, mewariskan keyakinan. Dan hidayah inilah, kekuatan di dalam hati inilah, yang menyebabkan jiwa muda tergerak untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan ini hanya diberikan kepada orang yang beriman. Karena syaratnya Allah firman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Jadi sekali lagi, ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Ya, dan selalu berada di atas petunjuk. Selalu mendapat hidayah dan selalu berada di atas petunjuk. Iya. Perhatikan makna ayat. Jadi, ingin saya tekankan di sini suatu hal yang berkaitan dengan keimanan. Memang indah sekali keutamaan-keutamaan keimanan tersebut. Tapi sekali lagi, keutamaan-keutamaan itu tidak didapatkan dengan sekadar angan-angan dan bercita-cita saja. Iya. Harus ada amalan-amalan. Dan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan. Karena itu kandungan dari ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak menodai. Ya. Tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Keimanan yang bersih dari kesyirikan. Dua hal. Ya. Karena itu orang yang beriman, dia tidak sekadar mengetahui jalan-jalan keimanan saya. Tidak hanya sekadar mengetahui jalan-jalan yang mendekatkannya ke surga saja. Tapi orang yang beriman juga mengetahui apa hal-hal yang bisa memalingkannya dari keimanan. Apa perkara-perkara yang bisa membuatnya tersesat dari jalan yang lurus. Iya. Karena itu diterangkan dalam ayat dua hal sekaligus. Keimanan dan tidak dinodai dengan kesyirikan. Kalau begitu, kita harus mengerti dua hal. Harus kita tahu keimanan itu apa, dan kita harus paham syirik itu apa. Jangan sampai kita jatuh di dalam kesyirikan, bertentangan dengan keimanan, dan kita tidak menyadarinya. Kita tidak menyadarinya. Maka dari sini, harus ada kesadaran dalam diri seorang hamba untuk mempelajari tentang akidahnya, memperbagus tauhidnya. Ya, memperbagus tauhidnya. Dan inilah tugas di dalam kehidupan kita. Tugas di dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari. Harus kita mempelajarinya. Ya. Jangan disangka ya bahwa kita dalam hidup ini tidak ada kewajiban di dalam belajar. Ada kewajiban-kewajiban. Karena itu kata Nabi SAW, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fariidhah, sebuah fardu, kewajiban atas setiap muslim. Ya. Hanya kewajiban itu dua macam. Ada fardu ain dan ada fardu apa? Fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang setiap orang tidak diberi udur kalau dia tidak mengetahuinya. Ya, sebab tidak mungkin nanti di alam kubur ketika ditanya wali munkar dan nakir, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia berkata, wali munkar dan nakir, akwan. Ya. Saya minta maaf, kemarin saya belum sempat belajar. Ya. Tidak mungkin dia akan menjawab seperti itu kepada munkar dan nakir. Ya. Atau tidak mungkin dia ketika ditanya wali munkar dan nakir, siapa nabimu? Oh itu kemarin ustaz sudah jelaskan. Cuma saya kemarin, ya, apa namanya? Ya, tidak memperhatikannya. Ya, tidak ada udur baginya. Karena itu harus diketahui bahwa ada kewajiban terkait dengan diri kita sendiri. Tanggung jawab. Tatkala kita berada di alam kubur, apalagi tatkala kita menghadap di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap dari kita akan berdiri di depan Allah. Ya. Setiap kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertanggungjawabkan setiap amalan yang kita lakukan. Dan ingatlah di hari itu, tatkala kita berdiri di hari kiamat yang penuh dengan kedahsyatan, penuh dengan prahara, sanggupkah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, disinilah letak posisi dan indahnya kehidupan orang yang beriman. Sebab kehidupan dunianya adalah lahan untuk mempersiapkan bekal-bekalnya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ilmu dua macam. Ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, wajib dipelajari. Seorang itu perlu mengetahui apa itu tauhid, bagaimana memurnikan ibadat kepada Allah. Seorang hamba wajib mengetahui apa itu kesyirikan, jangan sampai dia jatuh dalam kesyirikan dia tidak sadar. Iya. Dia ada kewajiban sholat lima waktu. Dia harus belajar bagaimana tata cara sholat. Sebelum sholat, dia berwudu. Dia harus tahu apa itu berwudu, bagaimana caranya. Begitu masuk bulan Ramadan, dia berpuasa. Dia wajib tahu cara berpuasa bagaimana. Ya. Dia ada interaksi dengan harta, dia wajib mengetahui fikih tentang zakat. Ya. Dia punya kemampuan, dia wajib mengetahui hukum tentang haji. Dia masuk di dalam muamalah, bisnis, perdagangan, dia harus tahu hukum-hukum tentang jual-beli. Ya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yaqrabanna suqana man la ya'rifur riba. Kata Umar, jangan ada orang yang tidak mengerti riba mendekati pasar kami. Dilarang oleh Umar. Orang yang tidak mengerti hukum riba masuk ke pasar. Kenapa? Khawatir dia membuat ketentuan-ketentuan bagi hasil keuntungan, ternyata riba. Diambil harta orang tanpa apa? Tanpa hak. Iya. Dan ini dilarang oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi dari ilmu-ilmu ada yang sifatnya wajib ain untuk kita ketahui. Iya. Apalagi kalau kita hidup di tengah kaum muslimin. Iya. Ada alim ulama yang bisa mendidik kita, mengajari kita. Iya. Karena itu dari kewajiban seorang hamba, dia jujur pada dirinya. Dan ini sering saya katakan. Iya. Kadang banyak dari kita tidak jujur pada dirinya, tidak berlaku adil pada dirinya. Ya. Kalau di kehidupan dunia, masya Allah. Ya. Sekolah 4 tahun, tidak ada masalah. Ya. Sudah masuk kerja, ada kewajiban untuk kursus. Ya, untuk kuliah lagi tambahan, tidak ada masalah. 6 bulan, 1 tahun, keluarkan biaya, tidak ada masalah. Ini berkaitan dengan masalah agamanya, berkaitan dengan surga dan nerakanya. Ya. Tidak ada perhatian. Untuk duduk, menyisihkan waktu 1 pekan misalnya, dia mendatangi seorang guru, oh, saya ingin punya ilmu, bagaimana menjawab pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur. Ada buku untuk mempelajarinya. Silahkan baca buku Salah Satu Usul, 3 landasan utama yang menjelaskan bagaimana seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Dia bisa pelajari dalam waktu berapa hari. Duduk, privat untuk hal itu. Tidak ada kesadaran untuk mempelajari. Ya. Dia ingin mengenal tentang kesyirikan. Dia bisa membaca kitab Qaidul Arba, 4 kaidah dasar dalam mengenal tauhid. Ya, dia bisa membaca kitab tauhid supaya dia tahu tauhid itu apa, syirik itu apa. Ya. Dan ini bisa dia pelajari apabila dia mengkhususkan waktu-waktu khusus untuk mempelajarinya. Ya. Dan dia boleh datang kepada guru. Guru banyak di berbagai tempat. Iya. Dan di tempat kita banyak guru-guru bisa mengajari kita. Kita mendatanginya. Iya. Kita katakan, Ustaz, saya ingin belajar ini. Iya. Saya belum memahaminya, tolong dipahamkan. Iya. Dan Ustaz memberikan sesuai dengan waktunya. Kalaupun tidak sekarang ini, Allah memudahkan kita dengan banyaknya fasilitas. Rekaman-rekaman pengajian banyak. Iya. Seseorang bisa mendengarkannya. Kalau ada masalah, pada apa yang dipahami dari rekaman, boleh dia telepon langsung kepada orang yang memberikan ceramah di rekaman itu. Ya, dia tanya apa yang dia tidak pahami. Dia tanya kan apa yang dia tidak pahami. Dan ini dari bentuk belajar. Walaupun dimaklumi bahwa hadir langsung di majelis ilmu, tentunya keutamanya berbeda kalau dia hanya sekedar mendengar melalui rekaman-rekaman saja. Karena memang dasar ilmu itu adalah langsung mengambil dari guru. Dia duduk di majelis. Dan ini dicontohkan oleh Jibril ketika bertanya kepada Nabi. Jibril datang dengan berwujud manusia, langsung datang ke majlis, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ya. Padahal, kalau Allah mewahyukan kepada Jibril, ya, mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ya, itu memungkinkan. Tapi diberikan etika bagaimana belajar itu. Diberikan etika bagaimana seorang belajar dan mengambil ilmu tersebut. Dan disitulah diantara keberkahan seorang menuntut ilmu langsung diambil dari seorang guru. Dia melihat berbagai keindahan, ilmu semakin mendalam di dalam dirinya dan keberkahan ilmu itu lebih banyak. Keberkahan ilmu itu lebih banyak. Karena itu kalau kita memperbandingkan ilmu para ulama terdahulu dengan para ulama belakangan, ulama yang terdahulu lebih banyak berkahnya. Iya. Bicara mereka sedikit, tapi keberkahannya hingga hari ini dirasakan. Karena wajar, pengorbanan mereka dalam menuntut ilmu adalah hal yang luar biasa. Iya. Mereka... Iya. Pengorbanan para ulama kita dalam menuntut ilmu luar biasa. Kadang sebagian ulama untuk satu hadis mereka melakukan perjalanan satu bulan hanya ingin mendapatkan apa? Satu hadis saja. Perjalanan satu bulan. Iya. Menembus lembah, mendaki gunung, melewati mara bahaya untuk satu hadis. Tidak seperti kita di masa ini. Subhanallah, penuh dengan fasilitas. Seorang ingin belajar kemana saja, dalam waktu beberapa saat saja dia bisa sampai. Dia ingin bertanya kepada seorang guru, di belahan bumi manapun dia berada, dia bisa hanya sekedar mengangkat apa? Telepon saja. Ya. Berbeda dengan masa dahulu. Ada masalah di negeri mereka. Mereka melakukan perjalanan berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan kadang bulanan untuk menjumpai seorang guru bertanya. Ya. Hadis yang pertama di Sahih Muslim, ya, adalah kisah Yahya bin Ya'mur dan Humayd bin Abdurrahman al-Himyari, dua orang ulama tabi'in. Ya. Ketika terjadi bid'ah qadariyah di Basrah, mereka mengangkat permasalahannya kepada para ulama sahabat yang masih hidup. Dan mereka dari Basrah melakukan perjalanan ke Mekah sengaja untuk berjumpa dengan para sahabat ketika bertanya. Dan mereka berjumpa dengan Ibnu Umar. Iya. Perhatikan, mereka yang terdahulu di dalam menghadapi masalah di dalam menuntut ilmu, keadaannya seperti itu. Tapi subhanallah, kita di masa ini, ya, penuh dengan fasilitas, ya, penuh dengan kemudahan, ya, tapi malasnya lebih banyak daripada rajinnya. Ya. Nah ini hendaknya selalu kita renungi di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, ilmu itu dua macam. Ada ilmu yang wajib kita pelajari, fardu ain, dari sifatnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini, seorang yang mempelajari ilmu tersebut dalam taraf fardu kifayah, itu lebih utama dari seluruh amalan yang sifatnya sunnah saja dan nafilah saja. Ya, karena itu menuntut ilmu, kata Imam Ahmad dan selainnya, lebih utama daripada salat malam. Lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Jihad yang sifatnya sunnah. Iya. Lebih utama daripada sedekah tawwu. Karena menuntut ilmu, kebaikannya bukan untuk dirinya saja. Untuk diri dia dan untuk manusia. Karena orang yang menuntut ilmu, iya, kebutuhannya kepada ilmu, itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. haram makan dan minum dalam sehari cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Tapi terhadap ilmu agama, kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu agama pada setiap saatnya, setiap keadaan. Bagaimana tidak? Syaitan ingin menyesatkannya bersama dengan aliran darahnya, bersama dengan detak nafasnya. Dan dia harus punya ilmu agama untuk menghadapi serangan-serangan syaitan tersebut. Iya. Karena itulah, di sini dari mana keimanan yang penting kita catat, bahwa orang yang ingin beriman dengan keimanan yang benar, dia wajib untuk mempelajarinya, wajib untuk mendalaminya. Dan insyaallah taala saya akan uraikan sedikit nanti tentang keutamaan mempelajari ilmu agama sebagai bentuk pemaparan dari keindahan keimanan. Baik, saya lanjutkan dulu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman. Di antara ayat lagi yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mewafahkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini ayat di surah Ibrahim. Ya. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewafahkan orang-orang yang beriman. Karena itu, tatkala terjadi fitnah, tatkala terjadi badai, ya, pemikiran yang menyimpang, tatkala terjadi perhala yang membuat manusia itu lalai dan menyimpang dari agamanya, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitu Allahu alladziina aamanu. Allah mengokohkan orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia. Iya. Karena itu, kalau kita melihat dari kalangan para sahabat bagaimana mereka menghadapi, ya, berbagai kejadian tanpa sekali keteguhan dan kekokohan mereka karena keimanan. Karena keimanan. Dan ini keteguhan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Bukan hanya di kehidupan dunia, wabil akhirah, dan kehidupan di alam akhirat. Ya. Dan di akhirat, kalau dibahasakan akhirat, itu mencakup kehidupan di alam kubur dan kehidupan setelah hari kebangkitan, manusia dikeluarkan dari kuburnya, kemudian dibangkitkan, menuju kepada mahsyar, terjadi hisab, kemudian ditentukan ke surga atau ke neraka. Iya. Ini kehidupan akhirat. Kuburan adalah kehidupan akhirat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Allah mewafahkan orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Sekali lagi, ini perlu pendalaman dan perlu kita renungi makna dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikokohkan oleh Allah. Andai kata bukan karena kekokohan keimanan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau telah keluar dari jalan yang lurus. Dan Allah sendiri telah berfirman kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Idzan la'adqanaka dhifal hayati wa dhifal mamati, thumma la tajidu laka 'alaina naqira." Allah berfirman kepada nabinya, "Andikata kami tidak mengokohkan engkau wahai Nabi Muhammad, sungguh engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit, kehidupan yang rendah. Dan kalau kamu sudah seperti itu, kami akan membuat engkau merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati." Ya. Perhatikan ayat yang agung ini. Ini peringatan kepada nabinya akan nikmat Allah kepada beliau dikokohkan di atas agama. Andai kata tidak dikokohkan, beliau sudah mengharap sesuatu yang sedikit. Dianggap selain agama itu perkara yang sedikit, remeh, hina, tidak ada harganya. Dan siapa yang masuk, azab yang akan dia dapatkan. Kelemahan di dalam hidup dan kelemahan ketika dia mati. Iya. Dan kekuatan ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keimanan, agama yang lurus yang beliau bawa dan amalan salih. Karena itu sekali lagi, siapa yang ingin diteguhkan dan dikokohkan, caranya dengan dia memperdalam keimanannya, memperkuat akidahnya, memperkuat akidahnya. Berbagai fitnah telah terjadi dan menimpa umat ini. Ya. Dan ternyata di dalam uraian-uraian sejarah yang kokoh ketika terjadi banyak fitnah tersebut adalah para ulama'nya. Adalah para ulama'nya. Kenapa? Karena kekuatan ilmu menyebabkan keimanan mereka kokoh. Dan inilah yang membuat mereka tegar menghadapi setiap fitnah apapun. Ya, begitu fitnah terjadi, pandangan manusia beraneka ragam. Kacau pandangan manusia. Ya. Tapi alim ulama hanya memandang pada satu titik saja. Dan inilah perbedaan pandangan orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu. Iya. Dan insyaAllah saya akan terangkan nanti sebagian dari keutamaan orang-orang yang berilmu ini. Baik. Jadi sekali lagi, bahwa ilmu, bahwa keimanan yang benar, akidah yang benar, itu akan membuat seorang hamba dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikokohkan di dalam menghadapi fitnah. Iya. Setelah dia menghadapi serangan manusia, seakan-akan manusia menghukumnya dari segala penjuru, dia tidak perlu khawatir. Iya. Tah para sahabat pernah seperti itu. Nabi SAW dan para sahabatnya di Madinah pernah dikepung. Iya. Oleh seluruh orang-orang kafir bersatu padu antara ahlul kitab kaum musyrikin ingin mencelakakan Nabi SAW. Ya. Sudah dikepung seluruh kuasa Madinah itu oleh orang-orang kafir. Dan itulah kejadian para sahabat dan keteguhan mereka disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu adalah orang-orang yang manusia semua waktu itu sudah berkata, takutlah kalian, hati-hati kalian, seluruh orang sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Bagaimana keadaan para sahabat? Justru mereka bertambah keimanannya. Perhatikan, bertambah keimanan. Inilah yang mengokohkan mereka ketika terjadi fitnah. Keimanannya bertambah. Mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kami adalah Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Ingat. Dengan keimanan mereka ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengusir orang-orang kafir itu kembali dengan penuh kehinaan dan kesalahan. Dan kaum muslimin dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas agamanya. Sekali lagi, yang mengokohkan mereka adalah apa? Adalah keimanannya. Dan inilah yang mengokohkan para sahabat. Ya. Mengokohkan para sahabat. Kerana itu Allah tidak menyebut untuk mereka kecuali dengan penamaan keimanan. Allah firman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا. Di antara kaum mukminin disebut dengan sifat keimanan. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, maksudnya para sahabat. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka jujur kepada Allah pada janji yang mereka ucapkan ketika mereka masuk Islam. Jujur ingin membela agama Allah, ya, berjuang hanya untuk agama Allah. Mereka jujur. Allah terangkan, di antara mereka ada yang sudah meninggal, sudah mereka tunaikan tugasnya, janjinya. Dan di antara mereka ada yang masih hidup, tapi janji mereka tidak pernah dia ganti, istiqamah di atas janji. Inilah keimanan yang ada pada para sahabat Rasulullah SAW yang membuat mereka diteguhkan dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kalau kita bercerita tentang keimanan, bagaimana manfaatnya keimanan ini membangun interaksi di tengah manusia. Sebab dengan keimanan akan semakin baik hubungan dia antara manusia yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amiru salihah sayaja'alu lakum ar-Rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka kecintaan di tengah manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman surga Firdaus, surga yang merupakan tingkat surga yang paling tinggi. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka adalah surga Firdaus. Mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak pernah mencari pengganti lain dari surga yang Allah telah memuliakan mereka dengan surga tersebut. Iya. Maka ini sebagian dari keindahan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Iya. Dan tentunya untuk memahami arti keimanan, saya perlu menjabarkan lebih mendalam lagi. Iya. Supaya kita paham bahwa di dalam keimanan ini ada penerapan-penerapan yang semuanya mengarah kepada keimanan. Amalan yang sangat solid. Hal yang sangat indah sekali dalam kehidupan. Di antara pokok keimanan adalah menegakkan tauhid kepada Allah. Memurnikan ibadat kepada Allah. Bahkan ini adalah sumber keimanan. Karena itu keimanan sering disebut dengan tauhid. Iya. Karena itu bahasa-bahasa buku-buku akidah kadang disebut dengan kitabul iman, kadang disebut dengan kitabul i'tiqad, kadang disebut dengan kitabul tauhid. Iya. Sebab semuanya mengarah kepada mana apa? Makna memperkuat keimanan. Iya. Dan tauhid ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Karena dia adalah dakwah para nabi dan para rasul. Dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Kembali kita kepada surah An-Nahl yang disebut juga dengan nama surah apa tadi? Surah An-Ni'am. Ya. Sekali lagi surah An-Ni'am penyebutan tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Tahu enggak kita di surah An-Nahl ini nikmat apa yang paling pertama Allah sebut di dalam surah? Kalau ini ayat yang kita jelaskan sekarang, ayat yang ke-97. Ya. Ayat yang pertama dan kedua menjelaskan tentang apa? Ya. Saya bacakan ayat yang pertama dan kedua dari surah An-Nahl. Allah firman, "Ata amrullahi fala tastajilun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi dari awal hal yang diterangkan, Allah bersihkan dirinya, Allah sucikan dirinya dari apa? Perbuatan kesyirikan. Perhatikan ayat yang kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dari perintahnya. Lagi-lagi disebut apa? Sebut ruh. Iya. Dari perintahnya. Ya. Dan saya akan terangkan nanti ya, dari keindahan ilmu agama. Dia bagikan ruh pada seorang hamba agar supaya disampaikan, agar supaya disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari para nabi. Ya, maksudnya ini perintah Allah turunkan melalui malaikat supaya diwahyukan kepada nabi. Ya, Allah pilihkan. Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan kepada para nabi-Nya. Ya. Agar supaya para nabi ini menyampaikan kepada umatnya. Apa perintah yang harus disampaikan oleh para nabi kepada umatnya? An andiru alla ilaha illa ana fattaqun. Hendaknya kalian wahai para nabi menyampaikan firman-Ku. Hendaknya kalian wahai para nabi menyampaikan firman-Ku. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Aku. Bertakwalah kalian kepada Aku. Jadi subhanallah, nikmat yang paling pertama yang Allah sebut di dalam surah ini tentang nikmat bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Sebab siapa yang tauhid masuk di dalam jiwanya, ya, telah bersama raganya, ya, mengalir bersama darahnya, dia akan merasakan indahnya kehidupan tersebut. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di dalam setiap masalah, dia hanya bersandar dan bergantung kepada Allah. Ketika dia ditimpa musibah, dia tahu bahwa segala yang dia miliki itu adalah milik Allah. Allah ingin mengambilnya, siapapun Allah berhak untuk mengambilnya. Dan dia tahu bahwa dia adalah seorang budak Allah. hamba Allah yang akan kembali kepada Allah. Dan ini akan menciptakan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak akan pernah dia rasakan ketenangan yang seperti ini, kebahagiaan yang seperti ini, kecuali bagi orang-orang yang mengenal bahwa dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pokok yang pertama, nikmat yang paling agung. Ya. Harta, anggaplah itu nikmat. Dan betul harta adalah bagian dari nikmat Allah. Dia bisa menjadi nikmat, ya, rahmat, tapi bisa juga menjadi nikmat. Ya. Nikmat kebalikan dari nikmat, ya. Dan bisa menjadi azab harta itu, ujian dan cobaan. Bisa menjadi ujian dan cobaan. Ya. Tapi harta ini, ya, dunia ini akan remeh artinya kalau seorang memiliki akidah yang benar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innal ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Kalau jiwanya sudah penuh dengan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, maka akan terasa indahnya hidup tersebut. Nikmatnya hidup. Bahwa dia hidup, dia adalah hamba Allah. Dia bukan budak siapapun. Ya. Dia bukan budak jiwanya. Bukan budak-budak syaitan. Bukan pula budak manusia yang lainnya. Tapi dia adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang dia hidup untuk membuat Rabbnya rida dan cinta kepadanya. Senang dengan amalan yang dia lakukan. Iya. Dan ini kalau direnungi dengan sangat mendalam akan menciptakan kebahagiaan yang sangat indah bagi seorang hamba. Bahkan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan hal ini. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan hal ini. Karena itu nikmat yang paling agung adalah nikmat seorang hamba diperkenalkan oleh Allah mengenal tauhid, mengenal kemurnian ibadah kepadanya, mengenal bentuk-bentuk kesyirikan, dia benci kepada kesyirikan tersebut dan menghindarinya. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung. Dan nikmat inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, "Dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nasi, walakin aktsara an-nasi la yashkurun." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan Allah berikan kepada manusia. Tapi banyak dari manusia yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Itulah nikmat tauhid. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung. Sekarang ia dihadapkan ke dalam sebuah permasalahan, yang paling pertama dia tanyakan pada dirinya, di dalam masalah ini dia mendekatkan dirinya kepada Allah atau tidak. Dalam masalah ini yang dia cari riba Allah atau riba manusia. Dan ini pokok masalah. Sebab disinilah tauhid seorang hamba menentukan. Dan itu akan membangun keberkahan di belakangnya. Ya. Membangun keberkahan di belakangnya. Apabila seorang hamba sudah mengenal mana-mana ini, maka sangat indah kehidupan tersebut. Sangat indah kehidupan tersebut. Karena itulah saya selalu berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin sekalian untuk lebih banyak lagi mengkaji pelajaran-pelajaran tentang tauhid. Ya. Dan jangan dianggap bahwa pelajaran tentang tauhid ini perkara yang hanya bisa dipelajari atau cukup dipelajari hanya di awal kehidupan saya, setahun, dua tahun, ya, tiga tahun. Bahkan ini adalah tugas di dalam umur, tugas dalam kehidupan. Jangankan kita, para sahabat saja Nabi mengkhawatirkannya. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Aqwa buma akhafu alaikum asyirkul asgar." Yang saya paling khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Perhatikan, terhadap para sahabat saja Nabi mengkhawatirkan jangan sampai kenapa syirik kecil, apalagi kita harusnya lebih khawatir lagi. Ya, harusnya lebih khawatir lagi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, pemuka orang-orang yang bertauhid, pemimpin orang-orang yang bertauhid, yang kita diperintah mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, Nabi Ibrahim saya berdoa kepada Allah ketika beliau masuk ke Mekah untuk kali keduanya. Ya. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Wa ya rabbi, jauhkanlah kami, ya wa ya rabbi, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Perhatikan, beliau masih mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya jangan sampai jatuh dalam peribadatan kepada berhala. Karena itu mengingat tentang tauhid ini perkara yang sangat penting dan sangat penting. Iya. Disebutkan oleh sebagian ulama kisah mujaddid apa keislaman di negeri Najd sana. Ya. Beliau setiap harinya selalu ada pelajaran tauhid kepada murid-muridnya. Pembahasan tentang tauhid. Maka suatu saat murid-muridnya berkata, "Wahai guru kami, apakah ya, kelihatannya tiap hari sudah kita belajar tauhid. Ya, kelihatannya tauhid kita sudah kuat. Coba kami diberi pelajaran yang lain." Ya. Kata gurunya, "Baiklah kalau begitu." Ya. Maka keesokan harinya, sang guru bercerita bahwa di ujung negeri sana ada seorang yang menyembelih di depan pintunya. Ya. Biasanya menyembelih depan pintu itu untuk apa? Rumah baru, untuk menolak bala, semisal dengan itu. Ya. Di sana ada orang yang menyembelih di depan pintunya. Murid-muridnya diam saja. Diam saja. Ya. Esokan harinya gurunya bercerita lagi. Ya. Di kampung sana ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Orang yang ribut murid-muridnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Maka sang guru pun memberikan hikmah dan pelajaran. Saya sudah katakan bahwa tauhid kalian belum kuat. Ya. Kemarin saya cerita tentang syirik, tentang kesyirikan, ada yang menyembelih depan pintu, kalian diam-diam saja. Ya. Hari ini saya cerita tentang dosa besar, kalian ribut. Kalian anggap dosa besar lebih besar daripada kesyirikan. Ya. Ini sudah kekurangan di dalam tauhid sudah. Kelemahan. Ya. Sebab orang yang menyembelih depan pintu ini lebih dahsyat dosanya daripada orang yang berzina dengan ibunya. Iya. Orang yang berzina dengan ibunya itu adalah dosa besar. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Tapi kesyirikan, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kemarin disebut syirik, diam-diam saja. Begitu disebut maksiat ribut. Iya. Dari, tanda bahwa tauhid masih ada yang harus dibenahi. Harus dibenahi. Dan ini penting sekali. Ya, penting sekali. Terjadi berbagai fitnah di masa ini. Ya. Banyak hal terkait dengan tauhid. Dan ternyata ketika diusut fitnah-fitnah tersebut, akibatnya apa? Karena kelemahan di dalam memahami tauhid. Ya. Ada yang lemah di dalam memahami sikap seorang ahli sunnah terhadap pemerintah. Ada yang lemah di dalam memahami sikap ahli sunnah menyikapi seputar masalah jihad dan semisalnya. Ada yang lemah di dalam memahami pemahaman akidah yang benar seputar akidah khawarij dan semisalnya. Ya. Kenapa terjadi fitnah-fitnah ini? Karena tauhid yang kurang kuat. Ya. Karena itu memperdalam tauhid ini adalah tugas di dalam umur. Tugas di dalam umur. Hendaknya selalu diulangi dan diulangi. Ya. Pada sebagian guru yang kita belajar padanya, mereka tahu bahwa kita ini di Indonesia sudah apa namanya mengajar, punya pondok pesantren. Ya. Mereka mengenal hal tersebut. Tapi kita duduk minta kepada guru tersebut supaya diberi pelajaran, kamu baca kitab Qaidul Arba, ya, empat kaidah dasar dalam bertauhid, kamu baca kitab Salasatul Usul, baca kitab bertauhid, kita baca ulang lagi kepada guru, ya, padahal sudah kita pelajari. Tapi begitulah metode para ulama dalam mendidik, sebab tauhid ini adalah apa? Sumber di dalam kehidupan. Kalau sekarang ini, ya, ayo kita belajar Salasatul Usul. Oh sudah Ustaz, saya sudah khatam itu buku. Iya. Bukunya sudah selesai. Ya untung kalau dia selesai, tapi kebanyakan kawan-kawan ada yang kadang sudah ngaji 4 tahun belum pernah selesai. Iya, 3 landasan utama. Ya, apa yang akan dia jawab? Di depan mungkar dan nakir kalau dia tidak mempelajarinya. Iya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita kembali dan membenahi diri kita dalam hal ini. Memperbaiki dan memperdalam mana pemahaman kita terhadap keimanan dan tauhid ini sekali lagi. Iya. Keindahan-keindahannya sangat banyak untuk diuraikan. Sangat banyak untuk diuraikan. Dan waktu membatasi kita, saya ingin mengingatkan masalah lain. Dan ini juga termasuk hal yang penting sekali berkaitan dengan keimanan. Perlu diketahui bahwa ayat-ayat tentang keimanan di dalam Al-Quran itu banyak. jumlahnya. Dan uniknya, di kebanyakan ayat tersebut, kalau disebut sifat orang yang beriman, disebutkan juga amalan salih. Karena itu banyak kita ketemukan alladzina amanu dan apa? Wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Iya. Ayat-ayat yang mengandung makna keimanan di banyak tempat ditafsirkan oleh para ulama dengan makna orang-orang yang berilmu. Dengan makna apa? Orang-orang yang berilmu. Ya, seperti contoh misalnya surah Al-Asr. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bilhaqqi wa tawaasaw bis-sabr. Demi masa. Bisa juga diterjemah demi waktu asar. Ya, ini sumpah Allah. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Pernyataan bahwa asal manusia semuanya merugi. Illa kecuali. Ya. Ini uslub Al-Quran luar biasa. Menekankan. Siapa yang ingin terhindar dari kerugian, masuklah ke dalam salah satu dari empat golongan ini. Ya. Sebab golongan yang kelima pasti merugi. Siapa empat golongan? Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa'amilus salihat, beramal salih. Yang ketiga, watawasu bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang keempat, watawasu bis sabr, saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Yang paling pertama adalah keimanan. Dan keimanan di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama. Iya. Karena memang harus dimaklumi, keimanan itu adalah keyakinan. Dan keyakinan tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada pengetahuan. Tidak ada ilmu agama. Iya. Dari sinilah, ini termasuk rahasia. Kenapa ilmu agama ini diterangkan keutamanya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, penjelasan yang sangat luas tentang keutamaannya. Bahkan surah yang paling pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan nama Rabbmu yang mencipta. Perintah membaca terdapat dalamnya anjuran untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Dan kalimat membaca kita harus diketahui ya, membaca dari sumber yang jelas bacaan. Dan kalimat membaca itu diambil dari guru. Ini pembelajaran semua ya, dari mana ayat. Ya, sebab ayat-ayat yang seperti ini sering berulang bersama kita. Tapi kita kurang di dalam mencermati dan merenungi maknanya. Ya, ini dalam majelis ini saya hanya menafsirkan satu ayat tentang surah An-Nahl. Ya, dan sekarang kita belum selesai menjelaskannya. Ya, dan harus diketahui bahwa Al-Quran itu sangat luas sekali kandungannya, sangat indah maknanya. Umur kita habiskan untuk mendalami Al-Quran tidak akan cukup. Ya. Ditambah lagi dengan umur yang sama, tidak akan cukup. Kandungannya sangat luas dan luas. Ya. Dan para ulama kita menulis tafsir. Sudah selesai buku tafsirnya. Ya. Setelah itu keluar lagi bukunya tentang tafsir lagi. Beliau katakan, ini adalah renungan-renungan saya terhadap Al-Quran di tahun ini. Ternyata di renungan berikutnya ada tambahan-tambahan pelajaran yang beliau petik. Kandungannya sangat luas dari Al-Quran. Ya. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Ini ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk belajar. Iya. Dan seorang yang mempelajari ilmu agama mengetahui betapa indahnya ilmu itu. Betapa manfaatnya ilmu tersebut. Dan tidak ada kesejahteraan bagi manusia kecuali dengan ilmu. Dia pasti akan meyakini bahwa ilmu agama ini adalah sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Iya. Karena itu, kita melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Mereka dari sisi kemampuan, dari sisi harta, kadang dianggap sedikit oleh manusia. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah beliau pernah 2 bulan. Tidak ada tungku asap yang menyala di rumah beliau. Ya. Artinya 2 bulan tidak masak. Subhanallah. Ditanyakan kepada Aisyah, apa yang menghidupi kalian? Hanya air dengan kurma saja. Ya. Air dengan kurma. Tapi apakah Nabi dan istri-istrinya tidak berbahagia? Justru mereka adalah manusia yang paling berbahagia. Karena mereka diberi bekal ilmu agama. Dan ilmu inilah kebahagiaan untuk mereka. Ya. Maka saya ingin menerangkan di sini sebagian dari keindahan ilmu agama. Supaya kita mengerti bahwa di dalam mempelajari ilmu agama, di dalam menuntutnya, terdapat kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya. Terdapat kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, inna nafi sa'ada, sesungguhnya kita ini benar-benar berada di dalam keberuntungan. Lau ya'lamul muluk wa abna'al muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Kita sungguh berada dalam kebahagiaan. Andai kata para raja dan anak-anak raja mengetahui kebahagiaan kita ini, pasti mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya. Karena mereka iri dengan kebahagiaan yang kita miliki. Iya. Tidak ada kebahagiaan seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama. Suatu hari, salah seorang istri dari Harun al-Rashid naik ke atas istana. Dia melihat di kejauhan sana kepulan asap, apalagi debu yang mulai meninggi ke udara, ke langit. Tampak bahwa rombongan manusia berlalu. Ya, terlihat di rombongan tersebut satu orang diikuti oleh banyak manusia. Orang-orang yang ikut di belakangnya, sendalnya sudah lepas-lepas ditinggalkan. Jangan sampai luput mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang sedang berjalan ini. Rupanya orang yang sedang berjalan ini sambil memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Dengan keheranan, istri Harun al-Rashid bertanya kepada pengawal di bawah, siapakah orang yang berlalu itu? Dikatakan bahwa itu adalah Abdullah ibn Mubarak, alim negeri Khurasan. Dia kembali dari perjalanan. Ya. Subhanallah, kembali dari perjalanan disambut oleh manusia sedemikian rupa. Ya. Sampai kepalan asap, ya, debu, kelihatan dari kejauhan. Maka kata istri Harun al-Rashid, demi Allah itulah kerajaan namanya, itulah kekuasaan. Bukan kekuasaan Harun al-Rashid. Ya, punya tentara-tentara hanya karena dibayar dan ikut. Adapun ini, manusia ikut di belakangnya tanpa pamrih. Semuanya mencari apa? Mencari ilmu agama. Itulah kekuasaan. Itulah kerajaan. Ya. Dan inilah kenikmatan ilmu. Keindahan dari ilmu agama. Karena itu ilmu agama dibahasakan di dalam Al-Quran dengan bahasa sultan. Ya. Bahkan Ibnu Abbas berkata, setiap kata sultan di dalam Al-Quran itu artinya adalah al-hujjah, artinya adalah argumen. Dimaklumi ya, argumen itu dengan ilmu pengetahuan. Ya. Tidak ada argumen itu dengan pedang, tidak ada. Argumen dengan apa? Hujjah itu dengan ilmu. Ya. Disebut kekuatan. Karena memang di alam ini kekuatan ada dua. Ada kekuatan secara fisik, ini yang dipegang oleh para penguasa, raja-raja. Ya. Dan ada kekuatan, ini yang dipegang oleh alim ulama. Kekuatan yang membuat hati manusia itu tunduk. Ya. Tadinya mereka ribut dengan kekuatan ilmu, mereka berhenti. Berdamai. Itulah nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan kepada kaum muslimin, "Wadhkuru id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah ketika kalian dulunya bermusuhan, lalu Allah mendamaikan hati-hati kalian dengan agama dan ilmu agama yang datang kepada kalian, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kekuatan dengan ilmu ini lebih kuat daripada kekuatan pedang. Betapa banyak masalah di tengah keluarga enggak bisa diselesaikan oleh orang tua. Ya. Padahal ayah kadang merasa punya power di tengah keluarganya. Ya. Berhak melarang, memukul dan seterusnya, tapi tidak selesai masalahnya. Tapi beda kalau diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Pendekatan dengan ilmu agama. Ya. Ini lingkup keluarga. Ya. Kita lihat lingkup negara. Sejarah ya. Di dalam sejarah dimaklumi. Kisah kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij ini berpemikiran menyimpang. Mereka menganggap termasuk ketaatan dan amar ma'ruf nahi munkar melakukan kudeta terhadap penguasa. Karena itu mereka memberontak kepada sahabat, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, para orang Khawarij. Dan mereka menganggap kalau mereka terbunuh, matinya adalah mati syahid. Mati syahid. Inilah anggapan orang-orang Khawarij ini yang berkembang dari masa ke masa hingga hari ini. Sehingga kadang ada orang yang melakukan meledakkan bom, bahkan di tengah kaum muslimin, dianggap itu adalah bentuk ibadah kalau dia mati. Kenapa? Pemikirannya memang ini pemikiran sudah lama. Pemikiran orang yang menyimpang kaum Khawarij ini. Yang telah diingatkan oleh Nabi orang-orang yang seperti ini, bahwa mereka adalah apa namanya? Syarrafat la tahta adimi sama. Bangkai mayat yang terjelek yang terbunuh di bawah muka bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar-ramiyah." Mereka itu keluar dari agama seperti anak panah keluar dari sasarannya. Iya. Jadi secara global kaum Khawarij ini kaum yang menyimpang. Hikmah yang ingin saya sampaikan di sini, orang Khawarij ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Peperangan telah terjadi beberapa kali. Telah jatuh di tengah kedua belah pihak korban. Adakah kaum Khawarij mundur dan rujuk? Tidak disebut di dalam sejarah bahwa mereka rujuk. Iya. Ini kekuatan dengan pedang menghadapi Khawarij. Kaum Khawarij tidak mundur. Iya. Tidak mundur mereka. Tapi perhatikan kekuatan ilmu. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari beliau ingin mendebat kaum Khawarij. Kisah perdebatan Ibnu Abbas masyhur di dalam buku-buku hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij. Ya. Mulanya Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan Ibnu Abbas masuk di tengah mereka. Namun Ibnu Abbas menenangkan hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas pun berangkat menjumpai orang-orang Khawarij. Beliau sendiri tidak ada pasukan. Ya. Tidak ada bala tentara. Ibnu Abbas bertanya kepada mereka bahwa saya datang dari sisi para sahabat Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kritikan kalian? Silakan. Kalian bicarakan kepada saya. Ya. Tadinya mereka bisik-bisik. Khawatir Ibnu Abbas ini ingin apa? Memberikan syubhat saya. Tapi akhirnya mereka juga menerima. Kata mereka, kami punya tiga hal. Ya. Tapi Ibn Abbas, kalau tiga hal tersebut saya selesaikan dengan hanya membacakan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, apakah kalian terima? Mereka menjawab, iya, kami menerima ya. Maka mereka bacakan tiga syubhat mereka. Kenapa mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat? Ibn Abbas menyelesaikannya dengan membaca tiga ayat dan satu hadis. Beliau baca. Dari perdebatan ini rujuk dari orang-orang Khawarij 2.000 orang. Dalam sebagian riwayat 4.000 orang rujuk. Ya. Perhatikan kekuatan ilmu. Diperangi dengan pedang, tidak mundur mereka. Ya. Tapi diperangi dengan ilmu, perhatikan. Bagaimana mereka melunak. Ya. Bagaimana mereka melunak. Karena itu, kadang kekuatan ilmu itu lebih tajam daripada kekuatan pedang. Dan di sini fikih yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang hamba. Ilmu agama itu luar biasa manfaatnya. Ya. Jangan dianggap bahwa manfaat ilmu agama itu pada apa yang bisa kita gambarkan. Pada apa yang bisa kita gambarkan. Kadang seorang mempelajari ilmu, hari ketika dia hafalkan, dia belum bisa melihat manfaatnya. Tapi di masa mendatang, dia baru tahu bahwa ilmu itu sangat bermanfaat baginya. Ya. Perhatikan satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, menyelamatkan sekian ribu manusia. Ya. Ketika terjadi, dimaklumi ya, bahwa ada hal yang terjadi di kalangan para sahabat, sehingga ada dua kubu waktu itu. Ada kubu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan kubu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dan dua kubu ini sama-sama di bawahnya pasukan kaum muslimin yang sangat besar. Ya. Sudah hampir berperang antara keduanya. Kalau terjadi peperangan, bisa diketahui betapa banyak darah yang akan tertumpah. di awal melayang. Iya. Di keadaan yang seperti ini, datanglah Abu Bakr Nufay bin al-Harith radhiyallahu anhu kepada Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, wahai Al-Hasan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap tentang kamu. Dan waktu itu engkau masih kecil, masih berada di atas pangkuan Rasulullah. Jadi rupanya hadis ini dihafal oleh Abu Bakr sudah tahunan, dan Al-Hasan masih kecil di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sabda Nabi tentang engkau? Nabi bersabda, "Inna ibni hadza sayyid, lallahu yuslih baina qa'ifatain 'azimatain min al-mu'minin." Sesungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan, sungguhnya dia ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kubu kaum muslimin, kaum mukminin yang bertikai. Ya. Perhatikan hadis ini. Begitu mendengar hadis ini, Al-Hasan bin Ali segera paham apa yang wajib dia laksanakan. Sebab Nabi menyebutnya sebagai pendamai. Ya. Maka beliau pun menyerahkan segala urusan kepada Muawiyah. Diserahkan segala urusan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Sehingga 30 tahun setelahnya dikenal di dalam Islam, di dalam sejarah, tahun persatuan. Tidak lagi silam pendapat di kalangan sahabat. Iya. Tadinya sudah hampir terjadi pertempuran, terselamatkan nyawa dan darah tersebut oleh satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu jangan merebehkan makna dari ilmu agama. Ya. Seorang hamba kadang dia mengerti satu kaidah di dalam agama. Dan dengan satu kaidah ini memberikan untuknya manfaat di banyak keadaan. Di banyak keadaan. Ya. Dan disinilah pentingnya seorang selalu mendalami dan mendalami tentang ilmu agamanya. Apalagi sekali lagi, ilmu agama itu, ya, kalau kita ingin berbicara tentang keutamanya, adalah hal yang sangat luas sekali. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah terangkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Allah terangkan bagaimana manfaat ilmu tersebut. Ya, manfaat dari ilmu tersebut. Diterangkan bahwa ilmu itu adalah hal yang melepaskan orang yang mempelajarinya. Ilmu itu adalah petunjuk dan pandangan bagi seorang hamba. Ya. Kalau dia tidak mempelajari ilmu agama, itu dalam anggapan Al-Quran dianggap sebagai orang yang buta. Karena di dalam Al-Quran hanya dua golongan yang disebut. Afama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran? Orang yang punya ilmu ini, apakah dia ini sama dengan orang yang buta? Jadi Allah hanya sebut dua, orang yang punya ilmu tentang kebenaran dan orang yang buta. Iya. Kalau dia tidak mempelajari ilmu, berarti dia digolongkan ke dalam orang yang buta, waliyah bujillah. Dan seorang kalau sudah dianggap buta di kehidupan dunia ini, di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Karena itu siapa yang ingin melihat pada hari kiamat, gunakanlah pandangan mata dengan baik. Bukalah pandangan hati itu dengan mempelajari ilmu agama. Karena siapa yang berpaling darinya, itu dianggap berpaling dari mengingat Allah. Dan Allah telah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri, mengingat kepadaku. Ya. Pokok paling utama dalam mengingat Allah adalah mempelajari ilmu agama. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya. Sebab siapa yang mempelajari ilmu, itu adalah sebab dilapangkannya rezeki untuk hamba. Tapi siapa yang berpaling dari ilmu, itu dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan kehidupan sempit dalam ayat bermakna kesempitan di alam kubur. Karena memang di alam kubur salah satu bentuk siksaan, kubur itu dipersempit hingga menghimpit orang yang dikubur ini, lalu tercerebrai tulang belulangnya. Iya. dia akan mendapatkan kesempitan di alam kubur. Di dalam Al-Quran, siapa yang berpaling dari mengingat kepada aku dari dikri, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Dan dari keindahan ilmu itu, iya, orang yang mempelajari ilmu agama ini akan diteguhkan oleh Allah ketika terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah. Dan ini ada beberapa ayat ya yang menjelaskannya. Dan di antara keutamaan orang yang mempelajari ilmu, ilmu itu adalah kehidupannya dan ruhnya. Bahkan harusnya tidak ada kehidupan pada seorang hamba kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Allah sebut bahwa itu adalah kehidupan. Ya. Allah firman, "Awa man kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas." Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mati? Ya. Lalu kami hidupkan dia. Berarti kan orang ini dikatakan dia tadinya apa? Mati. Mati di mana ya? Kenyataan di alam kubur atau mati secara mana? Ya. Kalau di alam kubur enggak mungkin ya dihidupkan kembali. Kalau sudah mati. Ya. Di kehidupan dunia. Yang dihidupkan dari alam kubur itu untuk di hari kiamat. Ya. Jadi kalau begitu mati yang dihidupkan di sini orang yang tadinya tidak ada di dalam mana ilmu. Apa saja orang yang tadinya dia mati, fahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Waja'alna lahu nuran yamshi bihin nas. Dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ya, dalam Al-Quran, disebut beberapa kata an-nur. Nur ditafsirkan oleh para ulama, ditafsirkan dengan Al-Quran. Ditafsirkan dengan hadis, ditafsirkan dengan agama. Ya. Dan salah satu nama Allah Al-Husna adalah an-nur. Ya, dan Allah adalah nur samawati wal ard. Jelas ya? Maka dia adalah cahaya. Kami jadikan untuknya cahaya berjalan di tengah manusia. Tapi kan, dia tadinya mati, dihidupkan dengan ilmu, diberi cahaya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang berada fi dhulumati laysa bi kharijin minha, di tengah kegelapan, tak mau keluar dari kegelapan. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu agama itu adalah cahaya kehidupan dan ruh bagi seorang hamba. Ya. Disebut ruh dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang saya sebutkan tadi di awal surah An-Nahl. Dan di antaranya juga adalah ayat di akhir surah Asy-Syura. Allah firman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Disebutkan apa? Ruh. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi disebut ruh. Dan bayangkan, kalau ada jasad tanpa ruh, bisa hidup? Tidak ada kehidupan untuknya. Dan subhanallah, di kehidupan dunia ini, kita melihat ada orang-orang yang berjalan tapi tanpa ruh. Ada orang yang sudah dikubur, tapi belum ada kuburannya. Belum ada kuburannya. Tapi orang yang memiliki ilmu, dia masih hidup, walaupun sudah ditanam jasadnya di kuburan. Iya. Masih hidup di tengah manusia dengan manfaat dan ilmu yang disampaikan. Walaupun dia apa? Sudah berada di kuburan. Inilah perbedaan-perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dan sekali lagi ilmu ini dari mana-mana yang indah di dalam keimanan. Dan tidak ada keimanan kecuali dibangun di atas dasar apa? Dibangun di atas dasar ilmu. Ingatlah kalau kita berbicara tentang masalah keutamaan ilmu. Ya ini pembahasan yang luas sekali ya. Ya. Dan di sini saya hanya sekedar ingin apa namanya membuka wawasan kita bahwa kandungan dari Al-Quran itu luas sekali. Ya. Dan dari tadi saya baru berbicara tentang syarat yang pertama dari syarat kebahagiaan hidup, yaitu dengan apa? Dengan keimanan. Ada syarat yang kedua di dalam ayat. Ya. Waktu sudah hampir habis ya. Saya sekarang berpindah syarat yang kedua. Ya, sebenarnya waktunya hanya sampai 11:30. Karena mulai dari sekarang dibuka waktu untuk saya jawab. Tidak ada masalah kalau ada pertanyaan lewat surat, tidak ada masalah. Nah, sekarang saya lengkapi dulu pembahasan. Ya. Jadi syarat yang kedua yang disebut di dalam ayat, man amila salihan, siapa yang beramal dengan amalan yang salih, min dzakarin aw unta, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Amalan salih. Ini syarat yang kedua. Ilmu, keimanan, ya, itu tidak cukup dengan pengetahuan. Tidak cukup dengan keyakinan. Bahkan harus ada dari amalan yang membenarkan keimanan. Harus ada dari amalan yang mendampingi ilmu yang dia pelajari. Ya. Karena ilmu tanpa diamalkan, itu bagikan pohon yang tidak berbuah. Bagikan pohon yang tidak berbuah. Demikian pula, amalan tidak didasari dengan ilmu, ini adalah hal yang tidak bermanfaat. Iya. Karena itu harus disertai dengan amalan. Dan sekali lagi, amalan yang disebut di sini diberi sifat. Amalan saliha. Man amila salihan. Siapa yang beramal dengan amalan yang salih. Iya. Disyaratkan amalan itu sebagai amalan yang salih. Para ulama menyebutkan bahwa amalan salih itu adalah amalan yang terpenuhi padanya tiga syarat. Ya, biasanya kalau kebanyakan ulama kita memang, dan ini mungkin di persepsi kebanyakan kawan-kawan, syarat diterimanya amalan itu hanya dua. Ya kan? Ada ikhlas dan ada apa? Mutabar. Yang mengikuti sunnah Nabi. Tapi saya sebutkan di sini tiga syarat. Sebab ini lebih mendetail. Ya. Tiga syarat ini disebut oleh kakek guru kita, Syekh Amin Ash-Shinkiti, dan disebut juga oleh Syekh kita, Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madakhali, di dalam kitab beliau Syarah Kasb Syubhat dan selainnya. Ya. Disebut tiga syarat. Syarat yang pertama dari amalan saleh yang diterima, yang pertama, pelaku amalan saleh tersebut adalah seorang yang bertauhid. Ya. Sebab kalau dia beramal saleh tidak bertauhid, dia diterima amalannya. Iya. Dia diterima amalannya. Ya. Dia sholat misalnya. Ikhlas sholatnya. Iya. Sholatnya sendiri yang petunjuk lagi. Tapi kalau dia kerjanya minta hajatnya di kuburan. Iya. Berdoa kepada selain Allah. Ini namanya dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan Allah telah berfirman. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berdoa, beribadah kepada sembahan yang lain selain daripada Allah, yang sembahan itu tidak ada argumen, kejelasan padanya, Allah mengancam perhitungannya nanti di sisi Allah. Tapi Allah sebut bahwa tidak akan beruntung orang-orang kafir. Disebut mereka sebagai orang-orang apa? Kafir. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di banyak ayat bahwa amalan hanya diterima kalau amalan itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas tauhid. Karena itu kalau seorang beramal, ya, dengan amalan apapun, bagaimanapun banyaknya amalan tersebut, ya, walaupun dia sholat 5 waktu di masjid, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, sholat berjamaah, walaupun dia tidak pernah ketinggalan sholat sunnahnya, rawatibnya, sholat malamnya, sholat duhanya, sholat nawafilnya, tidak ketinggalan. Walaupun dia puasa setiap tahun, rajin puasa sunnah, Senin Kamis puasa Daud. Dia bersedekah dengan 10 gunung emas, haji setiap tahun. Ya. Kalau dia menghadap kepada Allah berbuat kesyirikan, amalannya diibaratkan di dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa tauhid adalah syarat diterimanya apa? Terimanya amalan. Syarat yang kedua, amalan itu diterima dan dikatakan amalan salih kalau amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah. Ya, bukan mengharapkan sanjungan manusia, bukan dia beramal untuk mencari dukungan orang-orang, ya, bukan dia beramal karena maksud dari dunia, bukan pula dia beramal karena ada dendam kepada sebagian atau orang lain. Ikhlas karena Allah dia beramal, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barulah diterima amalannya. Karena ini syarat agama, syarat keagamaan. Dan Allah hanya menerima agama yang ikhlas. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang khalis itu, agama yang murni. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Baik, ini keikhlasan, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dari syarat amalan diterima dan amalan dianggap sebagai amalan yang salih, amalan tersebut harus dibangun di atas petunjuk Rasulullah SAW. Al-ittiba wal-mutabah, harus mencontoh Nabi. Ya. Sebab kita ini beribadah kepada Allah itu dengan syariat Allah, dan syariat Allah sampai kepada kita dengan perantara seorang Rasul. Karena itu, siapa yang mengambil tuntunan agamanya tidak dengan perantara Rasulullah SAW, tidak akan diterima amalannya. Iya. Karena agama ini wahyu. Wahyu agama kita ini. Allah firman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi Muhammad berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Agama kita adalah wahyu turun melalui perantara Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Agama kita bukan adat istiadat, bukan inspirasi manusia, bukan pula warisan leluhur dan nenek moyang. Ya. Tapi agama kita adalah wahyu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala turun melalui perantara seorang Rasul. Karena itu tidak boleh ada yang beragama kecuali dia bangun di atas tuntunan Rasulullah. Rasulullah telah mengingatkan dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Amalan yang apa? Amalan yang tertolak, tidak diterima. Iya. Jadi sekali lagi, dua hal dari sumber kebahagiaan, keimanan dan amalan salih. Dan kalau kita sudah berbicara tentang amalan salih dengan tiga makna ini, tiga syarat ini, ini pembahasannya juga sangat luas sekali. Sebab amalan-amalan salih itu sangat banyak. Hati ada amalannya, lisan ada amalannya, anggota tubuh ada amalannya, ada amalannya. Dan amalan-amalan ini sangat banyak sekali dan sangat membangun bagi seorang hamba. Tiap kali ia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan keimanan, dengan amalan salih, maka semakin dekat pula kedudukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap kali seorang hamba itu semakin murni ibadahnya kepada Allah, maka perhatian Allah pun kepadanya akan semakin terarah dan tertuju. Perhatian Allah kepadanya akan semakin banyak. Rahmat dan kebaikan Allah akan semakin turun baginya. Dan ini semuanya ditentukan oleh keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sekali lagi, renungi dan cermati makna dari ayat yang mulia ini. Ini adalah sumber ya segala bentuk kebahagiaan. Saya ulangi ayatnya di surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah, dan sungguh kami akan membalas untuknya pahala yang terbaik melebihi amalan yang mereka lakukan. Ini mungkin yang bisa saya uraikan terkait dengan ayat ini. Dan sebagaimana yang saya uraikan tadi, ya sebenarnya banyak pembahasan yang berkaitan dengan ayat, namun waktu membatasi kita, dan saya berharap semoga kekurangan-kekurangan ini ya selalu di maafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah merahmati segala kelemahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat untuk kita semua pada apa-apa yang kita pelajari, sehingga ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, dan semoga ilmu yang kita pelajari tersebut bisa menjadi hal yang kita amalkan, berbuah dengan amalan yang saleh di dalam kehidupan. Wallahu taala alam. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Ya. Dan bagaimana yang telah disebutkan tadi, mungkin sekarang waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Iya. Di sini ada dua pertanyaan bagus dari apa saudara kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Saya disebutkan pertanyaannya, tolong sebutkan kiat-kiat agar amalan kita yang sedikit bernilai besar pahalanya di mata Allah. Ya. Ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya, ya, telah kita uraikan di materi tadi. Ya, tapi saya pertegas kembali bahwa keimanan itu pengaruhnya sangat besar di dalam membesarkan nilai amalan. Dan saya sudah sebutkan tadi ucapan dari sebagian as-salaf. Mereka berkata, rubba amalin saghirin tukaddiruhun niyyah, wa rubba amalin kadirin tusaghiruhun niyyah. Ada amalan yang kecil, amalan yang kecil ini menjadi besar karena niatnya. Itulah keimanan yang memperbesarnya. Dan yang kedua yang memperbesarnya adalah dia berpijak di atas tuntunan agama. Kalau dia sudah berada di atas tuntunan agama, nah itu yang menentukan pahala. Karena itu masyhur dari para sahabat, mereka berkata, wa inna iktisadan ala sunnati khairun min ijtihadin ala al-bid'ah. Sesungguhnya hemat, tetapi sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada sungguh-sungguh penuh dengan usaha banyak kelebihan, tapi di atas bid'ah, di atas perkara yang bid'ah tidak ada dasar dan tuntunannya. Iya. Jadi seorang hemat dalam beramal, tapi amalan itu sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada amalan yang banyak, tetapi dia di atas apa? Di atas bid'ah, tidak ada tuntunannya di dalam agama. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar kita tetap istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i? Ini pertanyaan yang bagus dan menunjukkan keseriusan penanya. Sebagai seorang hamba, apalagi di masa yang seperti ini, ya banyak mengkhawatirkan dirinya dipalingkan dari ketaatan. Ya, karena itu jalan istiqamah diterangkan oleh Rasulullah di banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ya Rasulullah, kulli bil Islam qawlan la as'alu anhu ghayraka. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah ucapan, sebuah wasiat. Dengan wasiat ini sudah mencukupi saya, tidak perlu saya bertanya kepada siapapun selainmu. Ya. Jadi pertanyaan luar biasa ya. Dia ingin wasiat, wasiat yang mencukupi dunia dan akhiratnya, wasiat yang kalau Nabi sudah meninggal tidak perlu dia tanya lagi kepada selain Nabi. Nabi berwasiat apa? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Cuma dua saja. Beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Ya, dan ini dua kalimat, dua sekali penjawarannya memang. Ya, dan kalau direnungi makna istiqamah luar biasa di dalam menjaga seorang hamba, mencukupinya. Karena itu hal yang membuat seorang hamba itu istiqamah. Yang pertama dia menjaga dirinya di atas keimanan. Yang kedua dia menjaga dirinya di atas ilmu syariat. Yang ketiga dia melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga dari hal yang menyebabkan seorang itu istiqamah, dia dekat dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Kemudian yang kelima yang menyebabkan seorang itu istiqamah adalah dia selalu merujuk kepada alim ulamanya dalam setiap permasalahan. Apalagi masalah-masalah dia menyangkut dengan masalah agamanya. Kemudian yang keenam yang menyebabkan seorang itu istiqamah adalah dia sibuk dengan hal yang bermanfaat. Dia tinggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Hal yang tidak ada manfaatnya. Dan di sini letak masalah pada banyak penuntut ilmu. Jadi saya ingatkan dan saya sengaja mengingatkan. Kenapa? Sebab syaitan biasanya itu lebih bersemangat menyesatkan orang yang belajar. Iya. Ada pun orang yang sudah menyimpang di atas kebatilan, di atas maksiat, itu sudah menjadi kawan-kawan syaitan. Tapi orang yang belajar, dia punya ilmu bagaimana tentang kesesatan syaitan. Bagaimana cara menghindari syaitan. Dan ini yang paling dibenci oleh syaitan. Karena itu pada orang yang belajar, biasanya syaitan lebih bersemangat supaya mereka apa? dipalingkan dari ilmu agama. Ya, dan cara memalingkannya dari dahulu, syaitan hanya punya satu senjata. Dan itu disebut oleh Nabi dalam sebuah hadis. Nabi bersabda dalam hadis Jabir riwayat Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun, walakin bit-tahrish." Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa agar dia kembali dijadikan sesembahan oleh orang-orang yang sholat. Ya, kalau dia sudah sholat, tidak mungkin dia menyembah syaitan, kan? Sudah putus asa syaitan, dia disembah oleh orang yang sholat. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Bittahrish, mengunut domba antara mereka. Dan ini yang terjadi di banyak hal. Sudah menuntut ilmu, tapi subhanallah, disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan perselisihan-perselisihan yang kadang dia tidak perlu masuk di dalamnya. Tidak bermanfaat untuk dia di kehidupan dunianya. Tidak pula ditanya di alam kubur oleh mungkar dan nakir. Dan juga tidak dimintai pertanggungjawaban dalam hal tersebut. Ya, karena itu hal yang menyelamatkan seorang hamba. Membuat dia istiqamah. Kalau dia tinggalkan hal yang bermanfaat, dia mengarah kepada hal yang ada manfaatnya. Dan ini menjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bersabda al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jar. Kata Nabi, seorang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mu'min yang lemah. Karena itu pesan Nabi bagi siapa yang ingin menjadi mu'min yang kuat. Kata beliau, semangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Ini meraih semangat, bersemangat untuk hal yang bermanfaat. Ini kalimat yang hendaknya selalu kita renungi dalam diri kita. Mana yang harus selalu kita perdalam. Jangan kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kita. Apalagi kalau kita masuk di dalamnya akan berbuah dosa. Ya, dan kemaksiatan. Kita masuk di dalamnya akan membuat kita semakin jauh dari Allah dan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini beberapa poin yang saya bisa ingatkan di sini tentang sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya, dan terakhir mungkin dari poin yang ingin saya sebutkan, bahwa seorang hamba juga istiqamah itu dengan dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa penting di dalam kehidupan ini. Kita selalu mohon supaya diberikan istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya Allahu taala alam. Baik. Nah, ini dua pertanyaan sebenarnya singkat ya, cuma jawabannya panjang kalau ingin diuraikan seluruhnya. Oh ya. Baik. Ini duhurnya sampai jam berapa? Jam 1. Jadi saya sampai setengah 1 begitu. Ya, baik. Kalau sampai jam 12, 10 menit lagi berarti. Kalau 10 menit lagi, saya harus ringkas jawabannya. Ya, ini pertanyaan agak panjang ya jawabannya. Saya mundur dulu. Ini ada pertanyaan tentang orang yang mengikuti golongannya sendiri, sedangkan dia tidak mau mengikuti orang yang lebih mempunyai ilmu yang lebih tinggi. Pertanyaan, apakah dia termasuk orang-orang yang fanatik? Ya jelas ya, kalau orang yang seperti ini dia hanya ikut golongan saja. Ini yang dicela di dalam Al-Quran. Ya, sebab di dalam agama kita ini bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, itu adalah hal yang dicela. Kalau ingin punya golongan satu saja, golongan Allah. Ya. Ingin punya kelompok satu saja, kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk pembahasan kelompok yang benar ini tidak dengan nama-nama seperti yang banyak sekarang kita saksikan. Satu saja namanya, mengarah kepada makna Islam, makna Sunnah, mengikuti petunjuk Nabi, berpegang dengan jalan salaf. Itu saja maknanya, kembali kepada penggambaran mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah keislaman yang lurus. Iya. Ya, kalau ingin fanatik dibangun di atas itu saja. Dibangun di atas keislaman. Adapun bergolong-golongan, ya, berkelompok-kelompok, setiap orang bangga terhadap kelompoknya, bangga kepada pimpinannya masing-masing, ini adalah hal yang dicela di dalam Al-Quran. Ya, Allah firman kepada Nabi, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. Allah bersihkan Nabi-Nya dari orang yang berpecah-pecah seperti itu. Allah sebutkan bahwa perpecahan yang seperti itu sifat kaum musyrikin. Allah firman, "Wa la taqulu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Tapi seorang muslim diperintah untuk bersatu di bawah tali Allah. Allah firman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian di bawah tali Allah seluruhnya. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya di bawah tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Dan tali Allah itu cuma satu saja. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah yang diturunkan. Iya. Allah firman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jadi apa yang diturunkan itu yang kita ikuti. Wahyu yang datang kepada kita Al-Qur'an dan apa? Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kita dilarang mengikuti selain itu. Tapi di ayat lain kita diperintah untuk mengikuti agama sesuai dengan jalannya para sahabat. Iya. Karena agama yang lurus itu adalah di atas apa yang disepakati oleh para sahabat. Karena Allah mengancam orang yang keluar dari jalan para sahabat. Allah firman, "Waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Ya. Jadi dua dosa yang disebut di sini, durhaka kepada Rasul, dan dosa yang kedua tidak mengikuti jalan sahabat. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masyirah, dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Karena itu, ya, sepakat para ulama tentang wajibnya beragama dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesepakatan as-salaf. As-salaf yang dimaksud adalah para sahabat, para tabiin dan tabi'in tabi'in. Ya. Jadi kata salaf ini itu bukan golongan, bukan kelompok. Ya. Bukan juga partai, bukan ormas, bukan yayasan. Tapi salaf ini adalah sebuah sifat. Adalah sebuah sifat. Yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Dimanapun dia berada. Ya. Apapun warna kulitnya. Apapun keluarga negaraannya. Apapun bahasanya. Kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Maka dia disebut orang yang mengikuti salaf. Disebut salafi. Ya. Jadi ini adalah sebuah penamaan yang menggambarkan sifat. Menggambarkan sifat. Dan Nabi SAW menyebut dirinya sebagai salaf. Kata beliau kepada Fatimah, "Ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mat salaf ana laki." Bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah, sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Iya. Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah aku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekali lagi, bagi seorang muslim dan muslimah, kewajibannya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ya. Tinggalkan semua hal yang mengarah kepada perpecahan, mengotak-ngotak umat Islam. Ini adalah perkara yang dicelah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara supaya ilmu mudah dan cepat dipahami dan diamalkan? Ya, cara yang pertama, dia menjaga keikhlasannya. Sebab keikhlasan itu banyak berkahnya. Kemudian yang kedua, dia harus punya kejujuran. Kejujuran ini melambangkan dua hal. Kejujuran dalam hati dan kesungguhan dalam beramal. Kejujuran namanya. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan seorang hamba mudah menghafal dari ilmu itu dan memahaminya apabila dia giat mengamalkannya. dia giat di dalam mengamalkannya. Ya. Ini tiga hal. Kalau dia dimudahkan, maka insya Allah dimudahkan ilmu itu. Ya. Saya tambah dua hal supaya lebih mudah lagi. Kalau dia ingin lebih dimudahkan, dia tinggalkan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, dia tinggalkan bid'ah dan apa yang mengarah kepada perkara baru dalam agama. Sebab ini menghalangi seorang hamba untuk merasakan lezatnya dan manisnya ilmu agama. Ya. Kapan ia mendekati perbuatan dosa, apalagi dia jatuh dalam bid'ah, maka ini akan menghilangkan kelezatan ilmu dari dadanya. Ya. Karena itu kalau dia merasa misalnya menuntut ilmu, kesejukannya pada waktu tertentu saja, atau hadir pengajian saja, kalau dia keluar, dia kurang di dalam mendapatkan kesejukannya, maka ini yang seperti ini, biasanya harus lebih banyak membenahi dirinya. Ya, sebab seorang itu perlu mendidik diri. Perlu mendidik diri. Ya. Dan diri itu kalau sudah terlalu terdidik, maka dia akan apa? Terbiasa dan menjadi mandiri dengan sebuah kebiasaan. Sama dengan anak kecil, kalau dibiarkan terus menetek pada ibunya, tak mau lepas. Ya. Tapi kalau dilatih untuk berpisah dengan air susu ibu, dikasih makanan, maka dia dengan sendiri akan terpisah, terlepas. Demikian pula seorang kalau terbiasa, ya, dengan sebuah kejelekan, dengan sebuah dosa, dia berusaha menghindar, menjauhkan dirinya, membiasakan dirinya dengan ketaatan, maka dengan sendirinya dia akan terbiasa dengan ketaatan. Dan ini memang perlu waktu, perlu usaha, dan perlu upaya bagi seorang hamba untuk melatih dirinya. Nyata hal tersebut. Ya, bagaimana solusi untuk mendidik anak menjadi anak yang salih dan salihan? Ini juga pertanyaan singkat ya, tapi jawabannya, masya Allah. Ya, perlu jawaban yang panjang untuk menguraikannya. Ya, tapi dalam masalah saya isyaratkan bahwa kesalihan untuk seorang anak itu dilihat pada dua sudut. Sudut yang pertama pada orang tuanya sendiri, dan sudut yang kedua pada anaknya sendiri. Iya. Harus diketahui ya bahwa orang tua itu punya peranan dalam membangun kesalihan anak. Sebab orang tua adalah cermin sang anak. Cermin, suri teladannya. Ya. Kalau orang tua menunjukkan padanya perilaku yang baik, ya, maka itu pula yang dicontoh oleh anak. Itu pula yang dicontoh oleh anak. Ya. Dan di dalam Al-Quran yang kerim, ada pelajaran yang berharga. Bagaimana kesalihan ayah, kesalihan orang tua bermanfaat untuk anak-anak. Ya. Kita semua baca ya, sebuah surah dalam Al-Quran. Ya. Setiap hari Jumat kita baca. Surah apa itu? Surah Al-Kahfi. Ya. Dan di Surah Al-Kahfi di akhirnya ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya, di mana ini kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa? Salah satunya Nabi Khidir diperintah membangun, ya, tembok yang ternyata itu adalah rumah milik anak yatim. Dua anak yatim di Madinah. Nabi Khidir diperintah membangun tembok ini supaya harta yang terpendam milik anak yatim di bawah rumah tetap terjaga. Tidak ada yang masuk ke rumah itu. Perhatikan anak yatim ini, orang tuanya sudah meninggal. Tapi kedua anak yatim diberikan perhatian khusus oleh Allah. Nabi Khidir diperintah untuk membangun tembok rumahnya, menjaga harta anak yatim ini. Ini luar biasa ya, kebaikan Allah untuk siapa? Kedua anak yatim ini. Apa sebabnya kedua anak yatim ini dijaga? Hanya satu sebab disebut dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma salihan. Adalah ayah dua anak yatim ini seorang yang salih. Ya. Karena kesalihan ayahnya menyebabkan anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dianggap kok, oh ya, sekarang apa ayah cari duit saja. Yang belajar itu kamu saja yang belajar. Ya. Ayah enggak ada masalah, ayah enggak belajar, jahil. Yang penting anaknya terpelajar. Nah, ini keliru ya pada seorang ayah. Ya. Harusnya dia dulu yang memberi contoh baik kepada anaknya, baru apa? Anak bisa mengikut jadi dan mencontoh. Kalau misalnya ayahnya semangat, masya Allah sudah berupaya untuk belajar, tapi dia ingin anaknya lebih baik daripada dia, itu sudah bagus, hal yang bagus dan terpuji. Dan kita harapkan, ya, beliau diberi manfaat dalam hal tersebut dan diberi taufik. Tapi dia harus memberi contoh yang baik kepada anak. Nah, jadi ini pokok yang pertama, orang tua menjaga kesalihan. Kemudian di pihak anak juga harus dimudahkan sebab-sebab yang menyebabkan dia menjadi anak yang salih. Ya. Sebab-sebab tersebut yang paling pokoknya dia harus dididik dengan ilmu agama. Iya. Kemudian yang kedua, dia harus dijaga dari sebab-sebab yang bisa merusaknya. Karena anak kita itu seperti kertas putih. Ya. Kita lah yang mengisi lembaran-lembarannya. Ya. Kalau kita membuatnya hitam-hitam putih pada anak itu. Ya. Karena itu pendidikan pada anak, lingkungan, dan apa yang dia saksikan. Ya. Sekolah tempat dia belajar, itu semuanya memberi pengaruh. Memberi pengaruh. Kadang orang tua mendidik anaknya yang mendidikkan agama. Tapi subhanallah di luar dia belajar. Ya. Di tempat-tempat yang apa mengarah kepada kemaksiatan, mempunyai kawan-kawan, teman-teman bergaul yang tidak baik, akhirnya dia menjadi anak yang tidak baik pula. Ya, karena itu sekali lagi, ya, mengarah kepada kesalihan anak itu dilihat kepada dua sudut, sudut pada orang tua dan sudut kepada siapa? Anak itu sendiri. Secara global pada anak dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dibuka segala sebab yang membuat dia baik. Kemudian yang kedua, dia dihindarkan dari segala sebab yang bisa merusaknya. Itu pokok di dalam pembahasan untuk mendidik dan menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keturunan yang baik dan dijadikan sebagai anak-anak yang saleh, bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia dan di akhirat, dan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Bagaimana cara agar doa cepat diterima? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Dan sebab doa dikabulkan itu banyak sebabnya. Tapi ini sekali lagi waktunya ringkas ya. Saya akan menjawabnya dengan 3 bait syair. Ya. 3 bait syair yang terkandung di dalamnya ringkasan. Apa hal-hal yang menyebabkan doa itu mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 bait syair ini diucapkan oleh seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Badruddin Ibn Jamaah rahimahullah. Beliau berkata, qalu syurutud du'ail mustajab lana ashrun liha bashir ad-da'i bi islahi taharatun wa salatun ma'huma nadabun waqtul khushu'un wa husnul dhanni ya sahi wa hillu qutin wa an la yud'a bi ma'siyatin wa ismun yunasibu makrunun bi ilhahi. Ya, ini 3 bait syair ya. Ya, biasanya kita di dalam menghafal ilmu, ya, kalau ingin mudah dihafal, hafalannya lengkap, tidak hilang-hilang, ya, biasanya ulama kita dibuatkan syair-syair supaya mudah dihafal. Ya. Kalau saya katakan misalnya doa, syarat doa mustajab ada 10. Ya, 1, 2, 3, 4. Mungkin saja suatu hari saya akan lupa satunya. Ya. Mungkin saja di hari yang lain akan lupa yang duanya. Yang kedua, mungkin saja di suatu hari akan lupa yang ketiga. Nah, ini menjadi masalah ya dalam ilmu. Tapi kalau dihafal dalam bentuk syair, terangkai. Dia ingat saja syairnya, terangkai semua 10. Kata Ibn Jamaah dalam 3 bait syairnya, para ulama berkata syarat doa mustajab ada 10. Syarat doa mustajab ada berapa? Ada 10. Dengan 10 syarat ini, beri kabar gembira kepada orang yang berdoa, insyaAllah doanya dikabulkan. Doanya penuh keberuntungan. Syarat yang pertama adalah dia bertaharah. Bertaharah di sini bisa bermakna berwudu sebelum berdoa, dan bisa bermakna dia mensucikan dirinya, bertobat kepada Allah. Syarat yang kedua, dia berselawat. Karena di antara sebab doa mustajabah, dia mulai dengan selawat kepada Nabi, ditutup dengan apa? Selawat kepada Nabi. Jadi sebelum berdoa dia berselawat kepada Nabi, dan ditutup dengan selawat kepada Nabi. Ini juga sebab doa mustajabah. Syarat yang ketiga, mahuma nadamun, disertai dengan penyesalan. Ada tobat, dia banyak kekurangan, banyak meminta kepada Allah, sedangkan dia sendiri banyak menelantarkan perintah, tidak pandai menegakkan dan menunaikan ya, apa yang Allah amanahkan kepadanya. Syarat yang ketiga, waktun. Atau syarat yang keempat, waktun. Dia berdoa di waktu mustajabah. Ya, sebab doa itu ada waktu-waktu mustajabah ya. Ya. Ada waktu doa itu mustajabah. Di antara waktu doa itu mustajabah, yang pertama adalah antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat. Yang kedua, di waktu hari Jumat. Semua hari Jumat itu waktu mustajabah. Tapi paling afdalnya setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya. Kemudian di antara waktu mustajabah juga adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Juga di antara waktu mustajabah adalah ketiga sujud. Ketiga apa? Ketiga sujud. Hanya saja kalau dia membaca di doa di sujud, jangan dia baca doa dari Al-Quran. Dia hanya boleh baca doa dari apa? Dari hadis. Iya. Sebab dilarang membaca Al-Quran di sujud. Namun dia di tempat mustajabah. Tempat mustajabah. Ya. Dan dari tempat mustajabah juga adalah sebelum salam. Dia doa sebelum salam. Setelah tasyahud, sebelum apa? Sebelum salam. Dan juga tempat mustajabah. Iya. Dan ada tempat-tempat mustajabah lainnya terikat dengan waktu dan terikat dengan keadaan. Hanya saja saya isyaratkan ya, bahwa ada waktu mustajabah. Dan ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima dari syarat doa, disertai dengan khusyuk. Dia khusyuk dalam berdoanya. Iya. Ada kehusyukan. Jangan dia berdoa, lisannya berucap, tapi pikirannya berada di pekerjaannya, di tempat lain. Iya. Disertai dengan khusyuk dia berdoa. Syarat yang kelima. Iya. Syarat yang keenam, wahusnu dhanni, berbaik sangka. Dan ini yang paling penting, di antara yang paling penting dalam doa. Kalau ada orang yang berdoa, dia tidak berbaik sangka. Oh, saya sudah berdoa, tidak dikabulkan. Iya. Ini tidak berbaik sangka namanya. Berbaik sangka dalam berdoa itu kalau dia meyakini tiga hal. Ini saja pokoknya, kalau dia ingin berbaik sangka, dia yakini tiga hal. Hal yang pertama, dia yakini kalau dia berdoa, mungkin Allah mengabulkan doanya. Yang kedua, dia yakini kalau dia berdoa, mungkin Allah menghendaki untuknya yang lebih baik darinya. Dia dipalingkan dari apa yang dia minta, tapi dia diberi yang lebih baik darinya. Dan yang ketiga, mungkin dia berdoa, Allah tidak memberi untuknya di dunia, tapi diberi untuknya di akhirat. Nah, ini berbaik sangka. Kalau dia miliki tiga hal, maka pasti seorang hamba tidak berjelek sangka dalam berdoanya. Kemudian syarat yang ketujuh dari syarat doa mustajabah, wahillu kutin, dia selalu makan dari makanan yang halal. Iya, menjaga jangan sampai ada yang masuk ke dalam dirinya dari sumber yang haram. Ya, jangan sampai seperti yang disebut di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir atau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ya. Disebutkan seorang lelaki yutir safar, memanjang perjalanannya, sudah aut-autan rambutnya. Ya. Orang yang dalam safar perjalanan, doanya mustajabah. Apalagi dia di kondisi penuh dengan debu. Ya. Dan di kondisi dia letakkan tangannya ke langit. Mengangkat tangan di dalam doa itu termasuk sebab doa dikabulkan. Ini di berbagai kondisi sudah hal-hal yang mendukung harusnya doanya diterima. Tetapi Rasulullah menyebutkan makanannya dari haram, minumannya dari haram, pakaiannya dari haram. Bagaimana mungkin dikabulkan untuknya? Ya, karena itu dijaga dari makanan. Ini syarat yang ketujuh. Syarat yang kedelapan, wa alla yud'a bi ma'siyatin. Doanya jangan mengandung maksiat. Ya, dia doa agar supaya diputuskan silaturahminya dari si anu. Ya. Dia misalnya kecewa dengan ayahnya, kecewa dengan anaknya, dia doakan supaya binasa. Ya, ini tidak boleh ya, ini kemaksiatan namanya. Ya. Baik. Syarat yang kesembilan, wasmun yunasibu. Dia berdoa dengan menyebut nama Allah, Asmaul Husna yang mencocoki doa. Ya. Kalau dia meminta rezeki, ya Razzaq, ya Allah yang memberi rezeki. Ya. Kalau dia meminta diajari ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat. Ya. Inna ta'antal halimul hakim. Dia tutup doanya, ya Allah, sungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Dia berdoa, ya alim, ya khabir. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha mengerti segala perkara. Dia minta supaya diajari ilmu. Demikian. Jadi dia menyebut nama Allah, Asmaul Husna yang mencocoki apa? Mencocoki doa. Kemudian yang terakhir, dari syarat doa mustajabah. Dia selalu ketika dia berdoa, dia betul-betul mengharap supaya doanya apa? Dikabulkan. Makrunun bi ilhah. Dia selalu ada ilhah di dalam doa. Ya. Dia menunjukkan kepapahannya kepada Allah, kefakirannya, kebutuhannya. Nah, ini yang menyebabkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ini 10 syarat ya, disebut oleh para ulama. Ya sebenarnya ada syarat-syarat yang lain, tapi 10 syarat ini insyaallah taala sudah indah untuk kita pahami. Baik. Apa yang dinasihatkan kepada saya apabila saya melihat atau kita melihat perselisihan di antara para ustaz ahli sunnah, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau ada perselisihan antara ahli sunnah dan ahli bidah, itu ringan masalahnya. Tapi kalau perselisihan antara ahli sunnah, nah ini masalah. Ya, dan ini fitnah. Dan ini yang tadi yang saya singgung, fitnah di tengah orang-orang belajar. Dan ini adalah hal yang dimunculkan oleh syaitan. Dan ini penyebabnya banyak. Penyebabnya banyak. Ya, di antara penyebabnya kadang kurangnya ilmu agama. Di antara penyebabnya diantaranya kurangnya bimbingan dari ulama. Di antara penyebabnya adanya jelek sangka, niat yang tidak baik. Di antara penyebabnya juga adanya masalah-masalah pribadi kadang. Ya. Di antara penyebabnya juga adalah kadang sifat ingin memimpin di atas lainnya. Dan ini termasuk masalah besar di berbagai tempat. Ya. Dan di setiap masa ada yang seperti ini. Dan Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis hal yang sangat apa membahayakan agama seorang hamba kalau seperti ini. Kata beliau dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, namun konteks yang saya akan bacakan itu dari riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai dari sahabat Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma bi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'aqsada laha min hirsil mar'i alal mali wa syarati li dinihi." Tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak ada yang menjaganya. Kira-kira bagaimana kalau ada serigala kelaparan di tengah kambing-kambing? Tidak ada yang menjaga kambing itu. Tidaklah serigala ini lebih merusak seorang hamba daripada semangat hamba itu untuk mencari harta dan semangat hamba itu untuk merasa paling tinggi dalam agamanya. Iya. Merasa paling tinggi. Bukan ketinggian yang mencapai apa? Ridho Allah, tidak. Tapi ketinggian dalam masalah kedudukan. Iya. Sebab seorang mukmin yang menghendaki kehidupan akhirat, yang dia kehendaki adalah Allah dan hari akhirat. Bukan ketinggian. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, "Tilka darul akhirah, naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala akibatu lil muttaqin." Itulah kehidupan negeri akhirat. Ya Allah hanya peruntukkan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian di kehidupan dunia dan tidak menghendaki kerusakan. Dan akibat yang terbaik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan juga yang antara hal yang terjadinya apa namanya perselisihan ini karena kurang fikih di dalam memahami silang pendapat. Di dalam silang pendapat itu ada etika dan adab-adab yang harus dijaga. Ya. Inilah yang banyak ditelantarkan. Sebab orang yang jatuh dalam kesalahan, kesalahan itu banyak modelnya, banyak bentuknya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mengeluarkan dari ahli sunnah dan tidak mengeluarkan. Sebab terjatuhnya jalan kesalahan juga beraneka ragam sebabnya. Ada yang karena sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang karena lupa, ada yang ikut-ikutan, banyak sebab. Ya. Ketika dia terjatuh dalam hal tersebut, orang yang jatuh itu apa kedudukannya? Ini juga membedakan di dalam memberi nasihat. Dari semuanya ada etika, adab-adabnya. Tapi secara umum saya hanya memberi nasihat kepada setiap ahli sunnah dimanapun ia berada. Bahwa perpecahan itu tidak berasal dari kebaikan. Semuanya berasal dari syaitan. Hendaknya setiap hamba menjauhkan dirinya dari hal yang seperti itu. Dan setiap orang jangan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kejelekan. Jadilah sebab terputarnya pintu-pintu kebaikan. Hal-hal yang menyatukan, hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Apakah syirik kecil riya dihukumi sebagai syirik akbar? Ya, kalau syirik kecil beda ya dengan syirik akbar. Syirik kecil, pelakunya tidak dikeluarkan dari keislaman. Tidak kekal dalam neraka. Berbeda dengan syirik akbar, pelakunya dikeluarkan dari keislaman, kekal dalam neraka. Jelas ya, tapi riya, kalau kita bahas masalah riya, istilah riya itu dua macam. Ada riya yang kesyirik asgar, Dada riya ke syirik akbar. Ya. Kalau riya yang mendominasi seluruh amalan seperti riya yang kaum munafikin, itu syirik akbar namanya. Tapi kalau riya hanya pada sebagian amalan, ya ini syirik akbar. Riya pada sebagian amalan. Jelas ya? Saya merdu yang melihat tayangan di televisi yang acaranya semacam dunia lain, uji nyali dan lain-lain. Apakah termasuk ke dalam perbuatan syirik? Ya, saya tidak tahu ya apa yang disebut uji nyali ini, saya tidak mengerti. Ya. Kalau dia adalah bentuk praktek, ada hubungan dengan perdukunan, hubungan dengan jin. Ya, ya ini ada bentuk-bentuk dari kesyirikan ya. Ada bentuk-bentuk dari kesyirikan. Ya, syiriknya beraneka ragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, karena itu saya tidak bisa menjawab secara umum di dalam pertanyaan ini. Hanya saja saya nasihatkan bahwa di masa ini terlalu banyak praktek-praktek kesyirikan. Kalau mau dibuat buku, bentuk-bentuk kesyirikan di Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, ya, ini akan berjilid-jilid bukunya. Ya, akan berjilid-jilid. Ya. Tapi seorang hamba punya kaidah. Ada kaidahnya, dia harus pandai mengenal syirik akbar itu apa, apa definisinya, apa ketentuannya. Syirik akbar itu apa, apa definisinya, apa ketentuannya. Nah, dengan mengetahui ini, perbuatan apapun yang terjadi, bisa dihukumi. Ini kecil atau apa? Ini besar. Ya. Dan yang dikira ya, perbuatan kesyirikan itu luar biasa. Kadang ada sebagian ikhwan, sedangnya gimana? Ya. Dia berbuat hal keliru, karena dia tidak sadari. Ada yang pernah tanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya menyembelih jin pakai mushaf? Loh, saya bilang, gimana caranya menyembelih jin pakai mushaf? Ya. Jadi katanya ada orang kesurupan, ya. Jinnya ini jin muslim, dia cuma masuk Islam, dia katakan, kamu ada jin kafir di sini dalam tubuh orang ini, sembelih dia pakai mushaf, maksudnya ambil mushaf kemudian apa namanya, gerakan di lehernya, kayak menyembelihnya. Nanti jin yang akan mati sendiri. Ya. Saya subhanallah. So, kalau dilakukan hal yang seperti ini dan diyakini untuk menyembuhkan, itu dihitung sebagai syirik asghar. Dihitung kepada apa? Syirik asghar. Kenapa? Nah, di sini pembahasannya pembahasan tauhid. Kaidah umumnya dalam tauhid, sebab akibat, suatu akibat terjadi itu karena ada sebab-sebabnya. Hal-hal yang terjadi adalah sebabnya. Dan sebab itu, ya, ada apa? Dua macam. Ada sebab syariah atau ada tiga macam. Ada sebab syariah, sebab-sebab yang disyariatkan. Memang dijadikan oleh Allah sebagai sebab supaya seorang itu mendapatkan apa yang dia cari. Misalnya, seorang yang mendapat rezeki dengan sebab dia bekerja. Tapi syariatkan dia apa? Bekerja. Dia ingin sembuh, diberi sebab dengan dia minum apa? Minum obat, itu sebab dia sembuh. Ya. Ini sebab disyariatkan. Ya. Sembuh dengan merukyah, itu juga sebab disyariatkan. Sebab diperintah apa? Merukyah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ada sebab yang memang dibenarkan secara akal dan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Paku ini menembus meja, dipukul oleh sebab apa? Palu kan yang memukulnya. Ya. Jadi jangan ada yang bertanya, apa dalilnya palu ini bisa, apa namanya paku ini bisa menembus meja, dipukul pakai palu. Ya. Ini tidak perlu ditanya dalilnya, sebab semua akan memahami. Ya. Paku dipukul pakai palu pasti apa? Masuk ke dalam. Jelas ya? Jadi yang seperti ini, sebab yang sudah merupakan ketentuan apa? Ketentuan takdir Allah secara alami, dimaklumi. Ya. Ini sebab yang kedua. Ya, seperti ini tidak ada masalah kalau dengan dua hal ini. Tapi sebab ketiga yang dimasalahkan. Ada namanya sebab wahmi. Sebab yang sifatnya sangkaan. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Tidak ada pula hubungan sebab akibatnya. Secara kejadian takdir Allah tiba-tiba dianggap menjadi sebab. Nah, karena itu menggantung jimat-jimat. Hukumnya apa? Syirik asghar menggantung jimat-jimat. Sebab dianggap menggantung jimat-jimat ini sebagai sebab tertolaknya apa? kejelekan. Dan ini sebab tidak disyariatkan oleh Allah, tidak ada pula hubungan sebab akibatnya. Apa hubungan sebab akibatnya? Tidak ada. Karena itu dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Demikian pula menyembelih dengan mushaf itu tadi. Pertama apa dalilnya? Tidak ada pensyariatan. Syariatnya membaca bukan menyembelih. Syariatnya. Kemudian yang kedua, apa hubungan sebab akibat disembelih dengan apa namanya? Ya, dengan jinnya mati. Tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, karena itu ini perbuatan bisa dibawakan ke dalam syirik asghar. Sekali lagi ini pembahasan apa? Pembahasan tauhid. Dia bisa berkembang bersama dengan waktu. Ada perbuatan syirik baru terjadi, bisa diketahui oleh seorang bertauhid. Ini perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Jadi sekali lagi penting sekali, ya, mempelajari tentang tauhid tersebut. Ya Allahu Taala. Baik. Saya kira ini dulu ya, mungkin saya bisa jawab. Jadi sini ada pertanyaan berkaitan dengan mana dari kata salaf ya, saya sudah terangkan tadi. Dan di sini ada pertanyaan tentang masalah masih banyak orang yang a priori terhadap kata salaf, ya, menisbatkan diri kepada salafi. Ya, memang kalau ada a priori dalam hal tersebut, ada yang kadang orang ketika disebut dia kurang senang mendengarkannya. Itu mungkin karena dia baru dengar kalimat yang baru dia dengar. Dan di sinilah letak hikmah di dalam berdakwah. Seseorang ketika menggambarkan keislaman boleh digambarkan dengan banyak penamaan. Kalau dia tidak menyebut kata salafi, dia boleh menyebut hakikat dari salafi itu apa. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa? Jalan para sahabat. Ya. Dan itu kan hakikatnya. Ya. Maka dengan diterangkan seperti ini, kadang itu lebih diterima. Kadang lebih diterima. Nanti di tahap berikutnya dia belajar dan belajar, mungkin akan bisa apa? Lebih mengenalnya. Dan memang sekarang ini kita di umat Islam ini ditimpa oleh isu-isu internasional. Ya. Pasti ketahui ya bahwa kita dibidik di banyak tempat. Kadang orang yang berpemahaman Islam yang benar dituduh dengan tuduhan macam-macam. Disebut Wahabi lah. Ya. Disebut apa namanya sebagai orang yang berbuat kerusakan lah. Disebut teroris lah. Disebut inilah. Banyak penamaan. Padahal kalimat-kalimat itu harus dirinci. Wahabi itu apa? Teroris itu apa? Dan seterusnya. Ya. Kalau memang ada Wahabi yang keliru, kita semua akan meneriakinya. Itu adalah keliru. Ya. Kalau memang teroris itu keliru, kita akan terangkan kekeliruannya di mana. Dan memang dimaklumi bahwa apa-apa yang disebutkan dari kata Wahabi, ada yang menisbatkan sebagai bentuk aliran tertentu di Afrika, itu semua orang mengingkarinya. Dan demikian pula perbuatan-perbuatan aksi-aksi jihad yang dinamakan oleh sebagian orang dengan nama jihad, para ulama kita dan kita hingga hari ini meneriaki hal tersebut sebagai perbuatan terorisme dan perkara yang berbahaya di tengah umat, bukan dari Islam sama sekali. Diterangkan. Tapi menuduh semua orang dengan tuduhan yang sama, ini namanya ingin memperjelek umat Islam, ya, dan menimbulkan kekacauan di umat Islam. Karena itu harus diketahui bahwa istilah-istilah itu harus digunakan pada tempatnya, harus digunakan pada tempatnya. Dan saya berharap kepada seluruh, ya, dari kaum muslimin dan muslimat yang sudah mengenal jalan Islam yang benar, mengenal Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikutinya dengan baik, hendaknya menggambarkan Islam itu dengan cara yang paling baik, ya, dengan hal yang bisa diterima, dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dan ini yang paling pokok sebenarnya, karena ilmu itu intinya bukan di dalam memahami, ya, di dalam dia mendalamkan untuk dirinya sendiri. Tapi ilmu akan terlihat bagaimana ilmunya ketika dia menyampaikannya. Ya. Dia mensifatkan obat itu kepada manusia sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan keadaan orang yang diberi obat. Ya, itulah ilmu agama pada seorang hamba. Karena itu hendaknya kita semua menjadi sebab di dalam kebaikan, jangan menjadi sebab di dalam kejelekan. Orang yang berlomba-lomba untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Taala, orang yang bersemangat manusia itu masuk ke dalam hidayah, menyambut kebaikan, giat di atas ketaatan, dan hendaknya diperkenalkan agama ini dengan wajah yang indah. Ya, hal yang nikmat bagi orang yang memandangnya. Ini harusnya yang selalu kita bina dan kita didik, ya, diri kita di belakangnya. Bagaimana tidak, para sahabat Nabi saja, mereka dilihat oleh orang-orang kafir berjalan saja, itu membuahkan keimanan pada orang kafir. Hanya sekedar melihat akhlak dan perilaku dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kita harus lebih banyak membimbing diri kita dengan akhlak yang mulia, supaya kita bisa beramal dengan keislaman yang dipegang oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah mendekati waktu sholat duhur. Ini materi untuk pagi hari ini. Dan tentunya sebagaimana yang telah dimaklumi oleh seluruh hadirin sekalian, bahwa asar nanti mungkin akan diumumkan kembali oleh panitia. Masih ada pertemuan lagi di Masjid Baitul Mukminin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik.